Baik, hamba-hamba Allah yang saya muliakan. Kisruh sekarang ini yang muncul di Indonesia, bagi orang yang menelusuri hadis-hadis akhir zaman, tidak merasa aneh. Emang benar kok, ini udah saatnya. Apalagi dengan keadaan Timur Tengah yang makin ke ujung makin gak karu-karuan. Bagi yang mempelajari hadis-hadis akhir zaman, semakin terang peta politik dunia dan akhir zaman ini. Ada yang mungkin bertanya, Ustaz, apa benar nih kita nih di akhir zaman? Kayaknya perasaan masih lama deh. Kan gitu? Saya juga maunya kayak gitu, Pak. Maunya masih lama, karena saya pengen punya cucu. Saya ingin ngelihat anak-anak laki-laki saya berdiri, tumbuh, menjadi ulama-ulama dan mujahid akhir zaman. Ini cita-cita. Tapi, ibarat jam yang sedang berputar, mau gak maunya saya, suka gak sukanya saya, jam itu terus berputar. Ya, menuju ke arah waktu sudah mau terbit matahari. Kita ini sedang malam loh Pak. Sedang malam sejak jatuhnya khilafah Islamiyah al-Utsmani di Turki, kita menuju pada kegelapan malam. Lah karena tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, hari itu kami putarkan di antara manusia, jamnya terus bergulir, zaman terus bertambah berganti, lama kelamaan dari tengah malam menuju sepertiga malam terakhir, ya kan? Menuju kepada fajar, lalu menuju kepada subuh. Setelah subuh menuju kepada syuruq, ya kan? Lepas syuruq matahari terbit. Nah, sekarang kita ini sudah di waktu fajar. Kita ini sudah di waktu fajar. Hampir-hampir mau azan lagi istilahnya. Di saat-saat ini orang munafik paling sulit untuk memperlihatkan keislamannya. Tapi orang-orang beriman malah bangkit di sepertiga malam terakhir, berdoa, tahajud, bermunajat kepada Allah. Makin kesini makin kelihatan siapa orang-orang yang sebenarnya beriman. Alhamdulillah waktu kita cukup longgar sampai jam 9. Walaupun saya jamin Pak, sampai jam 9 ini belum akan tersampaikan semuanya pasti. Tapi bisa gak mewakili yang 10 hari di Adhikra kemarin? Saya usahakan. Gimana caranya? Di press. Hah? Tinggal Bapak Ibu sekarang ini, insya Allah siap sampai jam 9? Ya. Mental dan nyali Bapak yang dibawa dari rumah ini akan membuat Bapak Ibu bertahan di sini dengan izin Allah Subhanahu Wataala. Gimana? Tambah jam gak apa-apa? Saya mau Pak, tetapi saya khawatir saya ngomong sendiri di sini nanti. Bapak ibunya udah ngelihat jam, udah saatnya pulang. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, saya minta izin bisa jalan-jalan di depan ya. Kalau duduk di sini kayak perasaan jadi apa gitu Pak ya. Ya, alhamdulillah. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, akramani wa iyyakumullah. Baik. Saya ingin menentukan dan mendudukkan posisi kita, keberadaan kita sekarang ini untuk akhir zaman itu sebenarnya sedang di mana? Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang akhir zaman itu di hadapan para sahabat dari sejak lepas salat subuh. Langsung naik atas mimbar, kemudian beliau langsung ceramah. Sampai kapan? Sampai syuruq, keluar matahari? Enggak. Sampai duha? Enggak. Sampai kapan? Sampai masuk waktu zuhur. Masya Allah. Hanya azan zuhur yang menjadikan Nabi berhenti ceramah. Kemudian beliau turun, mengimami sholat zuhur. Habis sholat, naik lagi. Lanjut sampai asar. Masya Allah ya. Selepas sholat asar, pas asar beliau turun lagi, mengimami sholat. Habis asar, naik lagi ke atas mimbar. Lanjut sampai tenggelam matahari, sampai maghrib. Apa kata sahabat? Tidak seorang pun di antara kami yang meninggalkan majelis beliau. Ini adab majelis. Selama sang imam, selama sang da'i, sang mubaligh masih menyampaikan Al-Quran, masih menyampaikan hadis, masih menyampaikan ilmu, maka dalam surat An-Nur Allah melarang, jangan sesekali kamu pergi kecuali dengan izin yang ketat. Itu adabnya. Ya, kata para sahabat, yang disampaikan oleh Nabi seharian itu adalah apa yang dulu pernah terjadi dan apa-apa yang nanti di akhir zaman akan terjadi. apa-apa yang nanti di akhir zaman akan terjadi. Halo? Halo? Halo? Kurang kencang. Ya, halo? Bismillah. Suaranya sama saja. Suara saya yang keluarnya sama. Cuma daya serapnya kalau ini dengan tadi beda. Bagus yang tadi. Halo? Ya, udah. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi Nabi menceritakan lengkap ya tentang apa-apa yang akan terjadi. Menceritakan lengkap apa yang akan terjadi. Dan subhanallah, cerita Nabi itu terjadinya di zaman kita loh semua, Pak. Nanti saya akan bacakan kepada Bapak Ibu yang membuat Bapak Ibu menjadi beda cara pandangnya terhadap dunia. Cuma bagi yang sudah mendengarkan kajian-kajian saya melalui YouTube, ha, sudah merasa, oh sia, saya ini sudah pernah mendengar, ini sudah mendengar, tapi ini yang baru nih, ini update nih, ini berita terbaru. Ya, insya Allah kami dalam menyampaikan materi ini selalu mengalami perkembangan. Contoh, 2013 saya masih menyebutkan bahwa Abu Bakar Al-Baghdadi itu pernah mendengarkan kajian terlama saya, di mana saya merasa ini mudah-mudahan adalah cikal bakal, khilafah. Ternyata ketahuan seperti apa itu ISIS. Sudah, saya sampaikan di kajian 2014 bahwa ISIS ini adalah khawarij. Ya, khawarij modern itu adalah ISIS. Update terus, berita-berita ini selalu saya update. Kalau sempat nonton di YouTube kajian-kajian lama, maka dia akan menuduh Ustaz Zulni ISISer. Kalau enggak mendengarkan kajian terbaru. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, benarkah kita sudah di akhir zaman? Bukti pertama, saya menyampaikan bukti-buktinya. Bukti pertama adalah hadis yang diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau bercerita, bainama nahnu julusun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk-duduk mengelilingi Nabi, idh tala'a alaina rajul shadidu bayadith thiyab, tiba-tiba saja muncul seorang lelaki yang baju jubahnya sangat putih dan bersih. Syadidu dawa sawadi sya'ar. Rambutnya sangatlah hitam, ikal dan lebat. Rapi, wajahnya tampan. Bersih. La yura 'alaihi atharu safar. Tidak nampak sedikit pun orang ini baru saja menempuh perjalanan yang sangat panjang. Dulu kan enggak ada mobil kan? Enggak ada pesawat, enggak ada mobil, sehingga harusnya kalau lewat darat mesti pakai unta atau pakai kuda, dan itu harusnya semrawut semua. Muka jadi gelap, kemudian rambut semrawut, baju juga aut-autan dan sebagainya. Lah ini enggak, kayak orang baru keluar dari salon. Dia datang, langsung duduk tepat di depan Nabi. Fa'asnada rukbatah ila rukbatah. Kedua lututnya diaduk dengan dua lutut Nabi. Dipertemukan. Kedua telapak tangannya dia letakkan di depan kedua paha Nabi. Face to face. Wajah bertemu wajah, mata bertatap mata. Kayak udah akrab aja kesannya. Langsung bertanya, ya Muhammad. Hey Muhammad. Akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku, hey Muhammad, apakah itu Islam? Dijawab oleh Nabi dengan rukun Islam yang lima. Nah, ini nih dalilnya, hadisnya tentang rukun Islam yang lima. Mana dalilnya? Nih hadisnya. Sahih Imam Muslim, diceritakan oleh Umar bin Khattab. Setelah Nabi menjawab dengan rukun Islam yang lima, apa kata orang ini? Sadaqta. Jawaban engkau benar. Sehingga Umar berkata, fa'ajibna minhu. Heran kami dengan laki-laki ini. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia yang datang, dia bertanya, dijawab Nabi, dia pula yang membenarkan jawaban Nabi. Siapa nih orang? Kemudian dia bertanya lagi, akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Dijawab oleh Nabi dengan rukun iman yang enam. Sekali lagi dia berkata, sadaqta. Jawaban ini juga tepat. Dia bertanya tentang ihsan. Apakah itu ihsan? Dijawab, anta'budallah ka'annaka tarah. Fa'in lam takun tarah fa'innahu yarak. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Tapi jika engkau belum sampai ke level itu, maka engkau menyembah Allah, engkau yakin bahwa Allah sedang melihat kepada engkau. Itu adalah ihsan. Setelah itu, laki-laki ini bertanya, mata sa'ah. Hai Muhammad, kapan kiamat akan terjadi? Kenapa ini orang bertanya tentang kapan kiamat? Karena Nabi di mana-mana selalu menyampaikan, kiamat dah dekat, kiamat dah dekat, awas, mari seluruhnya bersiap-siap, kiamat dah dekat. Bu'istu ana wa baina yaday sa'ah kahatain. Aku ini diutus dengan kiamat akan terjadi cuma kayak gini loh jaraknya, kata Nabi. Hah? Beliau mengacungkan ke langit dua jari tangannya ini. Jari tengah dengan jari jempol, jari telunjuk. Beliau menjarangkan sedikit, kata sahabat. Juga Nabi mengatakan di hadis yang lain, saat aku ini diutus, malaikat Jibril memberitahukan kepada aku bahwa Israfil sudah meletakkan pangkal trompet ke dalam mulutnya. Meletakkan pangkal trompet ke dalam mulutnya. Kedua matanya melirik terus ke arah arasy. Melirik terus ke arah arasy. Ngapain? Nunggu aba-aba, kapan ini mau ditiup. Jadi udah masuk tuh pangkal trompet ke dalam mulut. Ini menandakan apa? Menandakan sudah sangat? Sangat dekat. Oleh karena itu, sahabat-sahabat seluruhnya, tanpa terkecuali, yakin bahwa kiamat itu akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat, dan boleh bisa jadi mereka pun akan ikut menyaksikannya. Hanya untung saja Nabi pernah berkata, syirarul khalqi ala wajhil ardh, seburuk-buruk makhluk di muka bumi ini adalah yang nanti akan langsung menyaksikan kejadian kiamat. Di hadis lain Nabi mengatakan bahwa umatku tidak akan pernah menyaksikan kejadian kiamat. Nah, para sahabat akhirnya terhibur. Hanya tanda-tanda yang diceritakan Nabi menjadikan para sahabat itu yakin bahwa kitalah orang yang mengisi akhir zaman itu. Oke. Supaya umat tidak sesat sampai ke akhir zaman, malaikat diutus Allah pura-pura nanya lah. Jadi sekarang ketahuan, ini adalah ternyata malaikat pura-pura nanya. Tapi yang ditanyakannya adalah ilmu. Tujuannya adalah jawaban Nabi untuk memberikan ilmu kepada semua. Saat ditanya mata sa'ah, kapankah kiamat? Jawaban Nabi adalah mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Ente lebih tahu kapan kiamat itu akan terjadi. Ini pesanan sangat kuat ini. Pesanan ini dalam unsur akidah ini sangat kuat. Secara tidak langsung, dan ini akhirnya para ulama bisa menangkap pesan ini, bahwa ilmu tentang kiamat tidak ada satupun di bumi ini yang tahu kapan tepatnya kiamat itu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang berani meramalkan kiamat, akidah kita selaku umat Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib menolak, menentang mentah-mentah. Ya, kita wajib menolak mentah-mentah. Siapapun orangnya, sakti mandaguna, karamahnya Masya Allah, tidak basah oleh air, tidak terbakar oleh api, dari sini ke Mekah cukup 1 detik. Al-Quran jangan ditanya, seluruh hadis dan kitab-kitab apapun dalam kepalanya semua, kayak apa tuh, sumber data, sumber informasi dunia itu ada dalam kepalanya. Pokoknya udah luar biasa dah. Jenggotnya juga minta ampun, dari sini sampai ke Padang kalau dia ngomong bisa keluar petir dari mulutnya. Seandainya demikian halnya, lalu dia berani mengatakan kapan kiamat akan terjadi, wajib kita sepakat menolak, karena tentang kapan kiamat Allah sendiri menyebutkan dalam Al-Quran. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang kiamat. Ayyana mursaha. Kapankah kiamat itu akan terjadi? Ila rabbika muntahaha. Katakan pada mereka semua, Allah saja yang tahu kapan kiamat itu. Innama anta mundhiru may yakhsha. Engkau hai Muhammad cukup pemberi kabar petakut bahwa kiamat itu pasti terjadi dan udah amat dekat. Begitu saja. Oke, setelah Nabi menjawab begitu, Laki-laki ini bertanya, akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Ciri-ciri bahwa kiamat itu sudah sangat dekat. Apa? Saat ditanya begitu, nah Nabi berkata, ini gue banget. Kalau ini pertanyaan ente, saya bisa menjawabnya. Jawaban Nabi dalam hadis ini simple, tetapi ini mengejutkan kita bak tegangan listrik. Apa jawaban Nabi? Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Tanda kiamat sudah sangat dekat adalah jika engkau menemukan satu zaman, orang yang hidup pada zaman itu, sebelumnya mereka kere-kere, miskin-miskin. Mereka adalah para penggembala ternak, saking miskinnya tidak beralas kaki, enggak sanggup beli sendal. Saking miskinnya, telanjang dada, enggak punya pakaian yang cukup. Ya tatawaluna fil bunyan, tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan. Awas ya, kalimat hadis yang kalimat terakhir ini enggak ada. Enggak ada, hanya mafhum yang dapat ditimba dari hadis ini. Jika zaman itu sudah ditemukan, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Setelah Nabi menjawab demikian, laki-laki tadi langsung berdiri dan pergi. Rasulullah bertanya kepada Umar, Umar, ente tahu itu orang tadi siapa? Enggak ya Rasulullah. Yang lain dilihat oleh Rasulullah wajahnya, enggak ada pada yang tahu. Kata Rasul, Umar, tangkap dia. Ambil tangannya, bawa kemari. Giliran kita yang tanyain itu orang siapa sih? Ternyata Rasul pun enggak tahu. Atau Nabi pura-pura enggak tahu yang pastinya. Umar, Bapak Ibu, jangan tanya Umar itu kalau jalannya. Niru Nabi abis. Kata sahabat, kalau Nabi itu kalau jalan, Pak, kayak digulungnya jalanan. Berdebu tanah yang di belakang itu. Cepat itu kalau Nabi jalan ya. Jadi yang jalannya cetet, itu bukan jalan sunnah. Ya. Lah Umar cepat, apalagi langkahnya Umar. Waduh, langkahnya Umar bin Khattab itu hampir dua kali langkah para sahabat. Para sahabat mengatakan, Umar bin Khattab kalau naik kuda perang, kuda dewasa, kuda perang, seandainya kedua kakinya tidak diletakkan di atas stirrup, ya, maka dibiarkannya kakinya bergelantung begitu, kudanya jalan, ujung dua kakinya ini bisa membuat dua garis di jalan loh. Masya Allah, gede ya. Cepat Umar menyusul. Laki-laki itu sudah enggak ada. Celingak, celinguk, celingak, mana nih orang? Kalau kayak di Jakarta, oke lah, terlalu banyak gang-gang dan rumah-rumah yang rapat dan padat. Lah itu kan enggak gurun Sahara kemana-mana pemandangan kan. Akhirnya, Umar datang, ya Rasulullah, he's gone. Dia udah pergi ya Rasul. Apa kata Rasul? Innahu Jibril. Itu tadi adalah malaikat Jibril. Atakum liwa'allimakum dinakum. Dia datang kemari atas perintah dari Allah sengaja untuk ngajarin kalian semua isi agama ini apa aja. Lah tadi isi agama Islam, iman, ihsan, dan ilmu tentang tanda-tanda kiamat. Oke, kita kembali. Ini hadis sahih Imam Muslim. Hadis sahih Imam Muslim. Jawaban Nabi tadi apa? Bila engkau menemukan suatu zaman, orang yang hidup pada zaman itu sebelumnya mereka kiri, miskin-miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba mereka menjadi kaya raya. Lalu mereka berlomba-lomba, berbangga-bangga, membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Ini hadis sahih Imam Muslim. Di hadis Imam Ahmad, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, siapa yang kau maksud? Miskin, kere, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba kaya raya. Dan mereka berlomba-lomba, serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Siapa yang kau maksud itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Oh, yuk kita lihat fakta. Arab yang sekarang dulu masih satu, namanya masih Jazirah Arab. Sebelum minyak bumi ditemukan, gimana keadaan negeri Arab dulu? Miskin. Gurun Sahara yang luas dan tandus, gersang. Tidak ada mengisyaratkan dan menggambarkan adanya kehidupan dan masa depan yang bisa diharapkan. Betul? Tapi setelah minyak bumi di Jazirah Arab ditemukan, gimana yang terjadi? Ini negeri langsung menjadi kaya raya di dunia, ya kan? Akhirnya mereka mendirikan negara masing-masing. 7 negara. Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman. Masya Allah. Yuk kita lihat. Masing-masing negara ini di kota-kotanya mereka sedang membangun apa sekarang? Allahu Akbar. Sedang ada perlombaan yang serius menyemarakkan pembangunan yang keren-keren, megah-megah, mewah-mewah, mahal-mahal di setiap kota-kota mereka. Jangan jauh-jauh dah. Kita lihat saja dulu di sekitar Masjidil Haram. Apa yang dibuat oleh Kerajaan Arab Saudi? Udah gak usah saya terangin lagi dah. Semua kita sudah menyaksikan dan melihat Allah. Kemudian lihat di Madinah Al-Munawarah, kayak tenggelam Masjid Nabawi, dikelilingi oleh hotel-hotel tinggi-tinggi, mewah-mewah, bintang 5, sekitar Masjid Nabawi. Riyadh, saat Pangeran Salman naik jadi gubernur di Riyadh, langsung Pak disulap itu kota Riyadh menjadi kota metropolitan ala Eropa. Silakan lihat Jeddah. Gurun Sahara yang gersang dan tandus di Jeddah hari ini sudah menjadi kota yang sangat canggih dan menjadi persimpangan serta pusat perdagangan Timur Tengah malah. Tafadhal Pak ke Kuwait. Main-main ke Kuwait sesekali juga gak apa-apa. Sengaja beli tiket pesawat ke Saudi. Niatkan transitnya di Kuwait. Pakai Kuwait Airlines. Hah? Ya, bareng-bareng. Insya Allah siap. Main-mainlah di Kuwait. Apa yang Bapak Ibu saksikan di Kuwait? Nggak nyangka, nggak nyangka kalau kita sedang ada di Arab. Abu Dhabi. Kata orang, nggak sah atau belum dianggap, belum pernah ke Arab kalau nggak kenal kota Abu Dhabi. Kota impian. Kota yang penuh dengan gemerlapnya dunia. Dengan gedung-gedung tinggi yang menakjubkan. Dubai, wow. Yang paling cocok dengan kalimat Dubai itu, wow. Ada apa dengan Dubai? Belum ada yang mengalahkan Dubai sampai saat ini. Justru gedung tertinggi di dunia nomor satu itu bukan di mana-mana, tapi di Arab, di Dubai loh. Nama gedungnya adalah Burj Khalifa. Ketinggian gedungnya 828 meter di Dubai. Sudah selesai perlombaan ini? Belum. Di Jeddah sekarang, hampir mendekati, hampir masuk tahun ke-7 ya di Jeddah, di tepi Laut Merah. Sedang dibangun gedung yang direncanakan akan mengalahkan gedung tertinggi di dunia nomor satu yang ada di Dubai. Gedung ini dibangun oleh orang terkaya nomor 5 dunia, Pangeran Al-Walid bin Talal. Ketinggian gedung ini direncanakan 1,2 kilometer. Masya Allah. Kalau liftnya kita naik dengan lift yang super canggih dan kecepatan yang sangat laju, nggak usah berhenti. Nyampe ke atasnya 15 menit baru nyampe di atas. Masya Allah. Direncanakan tahun 2018 gedung ini selesai. Menghabiskan dana ratusan triliun rupiah uang kita. Ya Allah. Miskin, kere, tiba-tiba kaya raya. Lalu mereka berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Kalau nggak pernah dengar hadis ini, mungkin nggak akan pernah kita menyangka ya. Siapa yang baru pertama kali dengar ini hadis? Yang baru pertama kali dengar ini hadis? Dan lihat faktanya sekarang jadi kaget nggak? Iya. Dan rata-rata ini tingkat berpendidikan ke atas semua loh ini. Ya. Orang-orang yang jelas ilmu pengetahuannya sudah di atas rata-rata. Suka ngaji lagi. Betul ya Pak ya? Suka ngaji lagi. Tentu beda dengan orang awam. Di mana-mana saya menyampaikan ini materi Bapak Ibu. Baru kata mereka, kali ini kami dengar. Padahal mereka melihat dan mengetahuinya sudah lama. Bahwa Arab itu kayak gini. Mereka hanya melihat apa yang nampak. Sementara mereka tidak ada mendengarkan pesan-pesan dari apa yang mereka nampak ini. Tahu gak Bapak Ibu? Nabi mengatakan tidak akan terjadi kiamat. Sampai bukit-bukit di haram ini hilang dari tempatnya. Udah rata-rata, rata oleh kerja Arab Saudi bukit-bukit sekarang. Hah? Lagi Nabi mengatakan, tidak terjadi kiamat sampai bukit-bukit yang ada di sekitar Masjidil Haram sudah berlobang-lobang. Banyaknya terowongan-terowongan sekarang. Ya? Kemudian banyaknya air-air sungai yang dibuat mengalir di bawah-bawah tanah Masjidil Haram berbentuk pipa-pipa raksasa. Subhanallah, sekarang semuanya terjadi Bapak Ibu. Oke, ini bukti yang pertama ya. Bukti yang kedua. Bahwa kita sudah di akhir zaman. Mana spidol? Kaum muslimin, saya sengaja komitmen dengan pena dan papan tulis. Karena kekuatannya beda dibandingkan pakai slide. Kekuatannya beda. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi pena dan apa-apa yang dioret-oret oleh pena tersebut. Pena ini ketika saya menulis di sini, penyimpanan memori kita jauh lebih paten dan permanen dibandingkan pakai slide. Kalau pakai slide, sebagaimana dia muncul, dia hilang, kayak gitu juga dia mudah hilangnya. Tapi kalau orang oretan ini, insya Allah lama. Kecuali yang udah sowak betul lakinya. Taib. Bukti kedua bahwa kita sudah di akhir zaman. Taib, kami dengar Ustaz, ada hadis Nabi mengatakan begini. Tidak akan terjadi kiamat selama di bumi ini masih ada orang yang kenal dengan Allah. Ya, pernah dengar baca hadis ini? Selama di bumi ini masih ada satu saja tersisa orang yang masih beriman pada Allah, yang masih bisa mendapatkan melafazkan kalimat Allah, selama itu kiamat masih Allah tunda 40 tahun lagi. Ustaz, kita 1,7 M loh Ustaz. Banyaknya di bumi saat ini. Kan lama lagi itu. Gitu Pak, Bu? Iya, kurang lebih ya, Bu ya. Lamalah lagi itu, enggak mungkin dekat. Oke. Okay. Saya setuju karena memang hadisnya ada kok. Hadisnya tuh ada. Tapi Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu? Saya kaget barusan. Saya pikir nanti es krim dari apa biasanya kayak. Jazakumullah khair. Bapak Ibu, Rasul mengatakan ada 10 tanda besar kiamat sebelum kiamat terjadi. Nah, dari 10 tanda besar kiamat itu, pada tanda besar kiamat yang ketujuh. Tanda besar kiamat yang ketujuh, ya, nih. Tanda besar kiamat yang ketujuh, Rasulullah menyebutkan nanti akan bertiup angin yang sangat lembut, sejuk, sehalus sutra, dan baunya bau misik, bau kesturi. Angin ini akan segera membungkus satu permukaan bumi ini. Maka tidak akan tersisa satupun di bumi ini orang yang beriman kepada Allah, walaupun imannya hanya seujung kuku, melainkan angin itu akan sampai kepadanya. Saat orang itu dijilati oleh angin ini, tersentuh oleh angin ini, terhirup olehnya angin tersebut, dia akan meninggal di tempat. Serentak satu muka bumi ini, orang yang punya iman kepada Allah meninggal dunia. Yang tersisa hidup setelah itu hanya orang kafir saja. Paham Bapak Ibu sekarang? Oke. Jadi, pada tanda besar kiamat yang ketujuh, akan bertiup apa nama? Angin lembut. Angin lembut nan sejuk. Ini selembut sutra. Sejuk, kemudian berbau misik atau kesturi. Ya. Angin lembut ini adalah angin kematian. Yang dimatikan siapa? Khusus hanya orang-orang beriman. Sekalipun imannya hanya seujung kuku. Dia beriman Allah itu ada. Allah itu Maha Ahad. Walaupun dia enggak pernah sholat. Walaupun dia tidak pernah puasa. Dosa-dosanya anggaplah banyak. Hah? Tapi dia punya iman enggak pada Allah? Punya. Maka angin itu akan datang kepadanya. Nabi mengatakan walaupun dia sedang ada di dalam gua, ada di puncak gunung, ada di gurun Sahara, ada di tengah pulau, di mana saja dia akan didatangi oleh angin ini. Habis. Nah, sejak ini, sejak peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh ini, tidak tersisa lagi orang beriman yang hidup di bumi. Seluruhnya hanya orang kafir. Rasulullah bersabda, satu atau dua generasi setelah tanda besar kiamat yang ketujuh ini, barulah terjadi kiamat besar, kehancuran alam semesta. Kabar baiknya untuk Bapak Ibu semua adalah kita semua insya Allah tidak akan pernah menyaksikan kiamat besar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kecuali Bapak Ibu gak lolos dari ujian terberat yaitu Dajjal datang. Kalau sempat ada yang gak lolos, peluangnya menghadapi tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9, ke-10 itu akan ada. Ya. Jadi tanda besar kiamat yang ke-8, yang ke-9, dan yang ke-10, Ini hanya orang-orang kafir saja. Kedelapan, sembilan, sepuluh. Hanya orang-orang kafir akan menyaksikan ini. Taib, Ustaz, insya Allah deh. Kami betul-betul hakul yakin, Ustaz. Kita tidak akan menemukan, bahkan masa tanda besar kiamat yang ketujuh tidak akan menemukan nanti. Kan banyak orang yang PD-nya kayak gitu kan. Sangat yakin, lama lagi itu Ustaz. Gak apa-apa. Semoga saja kajian yang sekarang ini dapat merubah mindsetnya setelah itu. Dia dapik juo dia wak kironyo. Kata orang Padang begitu, Pak. Oh iya. Pariaman sama, saya juga di sana lahir, Pak. Oh, ternyata kita punya peluang untuk mendapatkan masa itu. Itu translate-nya. Saya orang baik, saya translate apa-apa yang bahasanya sulit. Baik. Bapak Ibu, nah, Nabi kita bersabda, saya mengatakan tadi bukti kedua bahwa kita sudah di akhir zaman. Nabi mengatakan, sejak aku ini diutus, nih star ya, tar. Sejak aku ini diutus, sampai finish, umatku serentak wafat di muka bumi. Tarnya adalah Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul, di usia beliau 40 tahun. Dan sampai umatku habis serentak di muka bumi. Hadis berikut ini adalah hadis yang dinyatakan kesahihannya oleh Syekh Ahmad Syakir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ya. Nabi mengatakan bahwa umatku wajib mendapati atau menjalani lima fase sejarah. Dari lima fase sejarah ini, ya, kita sekarang sudah ada di fase keempat. Lalu pas di fase kelima, nanti umat Islam mengalami kejadian tanda besar kiamat yang ketujuh. Habis seluruh umat Islam. Oke? Lima fase sejarah ini. Yang pertama, fase Nabi mengatakan ahdun nubuwah. Fase kenabian. Di mana umat ini langsung dipimpin oleh beliau sendiri. Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fase ini berlangsung selama 23 tahun. 10 tahun setelah beliau hijrah ke Madinah, ini 10 tahun, dan 13 tahun ketika beliau masih di Mekah, total 23 tahun. Fase ini pasti berakhir, kata Nabi. Wafatnya Nabi Muhammad, berakhirlah fase pertama. Dan Nabi mengatakan, langsung masuk kalian pada fase di mana khilafatan ala minhajin nubuwah. Fase kekhalifahan. Pada saat itu sang khalifah menggunakan sistem kenabian, copy paste habis. Jadi ini adalah fase di mana yang memimpin umat Islam adalah para khalifah Rashidah ala minhajin nubuwah. Ini fase kedua. Khilafah ala minhajin nubuwah. Rasul mengatakan fase ini berlangsung selama 30 tahun. 30 tahun. Sejarah membuktikan khalifah Islam ada berapa? Empat. Silakan sebutkan, Bunda. Enggak apa-apa, jangan takut. Salah enggak digigit. Iya, siapa? Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ibunda tahu berapakah sebenarnya masa yang dihabiskan oleh empat orang khalifah ini? Kalau Nabi mengatakan 30 tahun kan? Dalam faktanya, seluruh ahli sejarah sepakat 29 tahun 6 bulan. Berarti 6 bulan lagi sama siapa? Hah? Naam, barakallahu fiik. 6 bulan lagi yang tersisa dilanjutkan oleh anak kandungnya Ali bin Abi Thalib yang diangkat oleh seluruh kaum muslimin. Namanya Hasan bin Ali. Hasan bin Ali, ya. Puas saya ngelihatnya. Tutupnya mana, Pak? Perlu sama Bapak tutupnya. Pakai di bawah tutup. Makasih. Orang-orang baik ternyata di sini banyak ya. Tadi lagi saya sendirian di sini, saya dikasih ini. Lagi asik ngomong, dikasih lagi ini. Nanti tadi kasih apa lagi? Saya siap-siap nunggu nih. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan. Dari belakang kecil ya, Pak, tulisannya? Onde mande. Ah, iya, enggak apa-apa. Saya bantu. Layar kan bisa ini. Bismillah. Wah, ini baru. Nah, Masya Allah. Cukup, Bapak. Cukup. Dari tadi, kek. Sebenarnya kalau ada warna lagi, merah dan biru, ini baru keren. Ya. Baik, Bapak Ibu. Jelas saya ya. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan. Sampai di mana kita tadi? 29 tahun 6 bulan. Kemana yang 6 bulan lagi? Disempurnakan oleh Hasan bin Ali. Cuma 6 bulan? Iya. Kenapa? Karena kekhalifahan yang betul-betul murni kekhalifahan itu adalah berakhir saat 6 bulan oleh Hasan bin Ali. Karena Hasan bin Ali menyerahkan tampuk kekuasaan khilafah Islamiyah selanjutnya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang ada di Damaskus, di Syam, Syria sekarang. Kenapa Hasan bin Ali menyerahkan? Karena mempersatukan kalimat kaum muslimin yang ketika itu memang terpecah dua. Satu di kubu Ali bin Abi Thalib sebelum terbunuh. Satu lagi di kubu Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ini berbahaya. Peluang untuk terjadi pertumpahan darah para sahabat itu ada. Hasan tidak mau itu berlanjut. Maka dengan tegas beliau mengatakan, kekhilafahan ini sepenuhnya seserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka satulah kalimat kaum muslimin mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah. Cuma sejak di tangan Muawiyah bin Abi Sufyan, sistem kekhalifahan sudah tidak seperti sistem khilafah Rashidah ala Minhajin Nubuwah. Tapi sudah sistem kerajaan. Ya, di mana kalau para khalifahnya meninggal, langsung penggantinya ahli warisnya. Ini sudah sistem kerajaan. Oleh karena itu, yang benar-benar sistem khilafah hanya sampai Hasan bin Ali, genap 30 tahun. Kaum muslimin, kemudian masuk fase ketiga. Fase ketiga ini, umat Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Yang menggunakan sistem kerajaan. Ini fase ketiga, kerajaan. Dan subhanallah, ini yang paling lama ternyata ya. Ini berlangsung 1227 tahun. Di dalamnya diisi oleh tiga dinasti. Dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah atau dinasti Utsmani yang berakhir di Turki. Fase yang ketiga ini, sepakat ahli sejarah mengatakan juga telah berakhir. Kapan? Tepatnya tanggal 3. Bulan Maret. Tahun 1924. Fase yang ketiga telah berakhir. Dengan runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah. Berakhirnya fase ketiga, Bapak Ibu, umat Islam otomatis langsung masuk ke fase di mana tidak ada satupun pemimpin yang memimpin umat Islam di muka bumi ini. Inilah fase terberat yang harus dijalani oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan fase tersebut kita orang-orang yang mengisinya. Fase tersebut kitalah orang-orang yang mengisinya. Maaf, ini saya buat agak gede. Kenapa saya buat begini besar? Bukan. Karena akan banyak yang akan saya fokuskan pembahasannya di sini. Di sini pembahasan kita yang fokus. Karena kita hidup di zaman sekarang. Bapak Ibu, insya Allah akan kami buat seperti tersengat-tersengat listrik. Dengan tegangan tinggi. Pada fase yang keempat ini. Jangan takut. Tidak akan terjadi apa-apa insya Allah. Mudah-mudahan iman saja yang bertambah. Amin ya Rabb. Fase yang keempat. Wah, di sini tidak diperlukan spidol merah ya. Empat. Fase keempat. Apa ciri khas fase keempat ini? Umat Islam dipimpin oleh Mulkan Jabarian. Fase kediktatoran. Yang memimpin umat Islam, Muslim-Muslim sih, tapi diktator dan anti terhadap syariat Islam. Betul tidak? Ya. Tidak ada satupun. Tidak ada satupun yang memimpin umat Islam dengan konsep kepemimpinan yang total. Ini fase keempat. Dengan beradanya kita di fase keempat ini, akhirnya terbantahlah pernyataan ISIS September 2014 di Irak bahwa khilafah sudah dimulai start. Ini bukan zaman khilafah, Bapak Ibu. Ini adalah zaman kekosongan khilafah Islamnya. Awas ya, ini Nabi, ini yang memimpin tetap khalifah, ini juga tetap khalifah tapi dengan sistem kerajaan. Ini sama sekali tidak ada khalifah. Tapi di fase kelima kembali kekhalifahan memimpin seluruh dunia. Ya, fase kelima kembali kekhalifahan memimpin seluruh dunia. Awas. Apa? Cocok Nabawi ya? Banget, Pak. Nah, ini. Fase keempat. Pada fase keempat, fase kediktatoran, dan ini fase kelima. Fase kelima ini khilafah akan kembali memimpin seluruh dunia. Bedanya, kata Rasulullah SAW, kalau di tiga fase ini, ya, kepemimpinan Islam terhadap seluruh dunia hanya baru 2/3. 2/3 dunia yang baru dipimpin. Tapi di fase kelima nanti, total ta'ummul arda. Seluruh permukaan bumi akan dalam kekuasaan Islam. Nggak ada tersisa. Ini pada fase yang kelima. Bapak Ibu yang kami muliakan, nanti kita bicara fase kelima ini. Cuma saja Bapak Ibu kami ingatkan, fase kelima ini walaupun sangat dinanti-nanti, betul tidak? Fase kebangkitan Islam, fase khilafah kembali tegak. Dan Allah menjanjikan ini loh ya, di dalam Al-Quran, surat An-Nur, surat 24, pada ayat yang ke-55. Nah, Allah menjanjikan ini, fase ini. Siapa yang menjadi khalifah pada fase kelima? Nabi juga menyebutkan, dia adalah cucu keturunan kandung beliau. Ya, yang bergelarkan Al-Mahdi. Tapi beliau hanya memimpin selama 7 tahun saja. Setelah beliau menjadi khalifah, beliau hanya memimpin 7 tahun. Kemudian gimana? Wafat. Beliau wafat Al-Mahdi di fase kelima. Nah, pemimpin setelah itu dilanjutkan oleh Al-Qahtani. Ya, Al-Qahtani yang memimpin setelah Al-Mahdi. Namun kata Rasulullah, Al-Qahtani hanya memimpin 1 atau 2 tahun saja. Kemana habisnya? Terjadilah tanda besar kiamat yang ketujuh. Al-Qahtani dengan seluruh orang beriman meninggal dunia karena tanda besar kiamat yang ketujuh. Habislah fase kelima. Baik, fase kelima ini masa-masa yang sangat aman. Nah, berarti benar kata Rasulullah SAW, fase ini 7 tahun, 8 paling lama 9 tahun kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waduh, kita pikir sempat sampai 1000 atau beberapa ratus tahun ya. Ternyata tidak lama, Pak. Nggak pakai lama, Pak. Dalam waktu yang sangat singkat, Allah menggulung fase ini. Jadi manusia sempat merasakan masa-masa tenang sebentar. Pada masa tenang ini, Pak, orang kuaya raya, Pak. Emas melimpah ruah, kata Rasulullah. Nggak ada lagi orang yang mau menerima zakat atau yang bahkan diberi hadiah emas pun nggak mau. Kata Rasulullah, akan datang orang nanti membawa emas. Bunda, emas bun. Ini emas. Tinggi loh. Bawa emas, datang ke tetangga. Pak, ini hadiah, Pak, dari saya. Emasnya diterima ya. Tuh, jawaban Bapak tuh nanti. Waduh, makasih banyak ente, orang baik banget. Sayang ada sekian karung di dapur, mau diapakan. Nggak ada lagi syariat zakat, udah nggak ada. Orang miskin nggak ditemukan. Cuma sayang, waktu ini hanya sebentar, kata Rasulullah. Dan jumlah wanita dibandingkan laki-laki pada masa ini, 1 laki-laki, 50 wanita. Allah. Bu, wajah Bapak berubah, Bu. Semacam ada harapan gitu. Ada harapan yang selama ini terpendam. Bakat terpendamnya gak tersalurkan selama ini. Kasihan Bapak-Bapak. Doakan Pak, semoga ibunya kuat imannya. Amin. Ya. Kuat, Bu. Amin. Kencang aminnya. Ya. Cuman ya, saya kasih kabar saja ke Bapak ya. Insya Allah kayaknya di fase kelima Bapak sudah banyak di alam barzakh. Kenapa? Ibu tahu rahasianya kenapa? Lihat aja ini 1 berbanding 50. Kemana perginya laki-laki? Ini adalah fase keempat. Di fase keempat ini saya akan fokuskan. Dan akan saya ulang-ulangi kalimat pada fase keempat. Biar Bapak ngerti kenapa Indonesia begini sekarang. Biar Ibu ngerti kenapa Timur Tengah begitu. Kenapa kaum muslimin di Rohingya begini sekarang. Kenapa kaum muslimin di Filipina, Tafatani semakin hari semakin berat keadaannya sekarang. Kenapa terjawab semua. Kita hidup di fase keempat. Saya bacakan hadis dalam fase keempat ini. Apa kata Rasulullah? La ya'ti ala nasi zaman. Illalladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Tidak akan datang kepada manusia nanti suatu zaman. Melainkan orang-orang yang hidup pada zaman itu kelak. akan merasakan hari demi harinya semakin buruk daripada sebelumnya. Hari yang akan datang lebih buruk lagi daripada hari sekarang. Sampai kapan? Hatta talqau rabbakum. Sehingga kamu semua berjumpa dengan Allah Rabb kamu. Kapan itu kejadian kamu semua berjumpa dengan Allah Rabb kamu? Kejadian tanda besar kiamat yang ketujuh. Kan umat Islam berjumpa dengan Allah semua kan? Adanya masa yang hanya 7, 8, atau 9 tahun ini hampir enggak dianggap. Tapi hari-hari berat inilah yang sangat berat yang akan dilalui oleh umat Nabi di akhir zaman. Saya akan bacakan hadis nanti di mana saya faham. Ini toh rahasia Nabi mengatakan, semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Makin kesini umat Islam makin lemah enggak kelihatan? Makin lemah, enggak ada power. Di mana-mana negara dikuasai oleh orang-orang yang tidak cinta kepada kita, tidak takut kepada Allah. Betul tidak? Di mana-mana umat Islam tidak punya power, tidak punya harga diri, tidak punya wibawa. Itu terjadi di fase keempat. Coba aja baca kembali nih. Tolong dibaca. Ada yang bawa Al-Quran enggak, Bapak, Ibu? Surah An-Nur ayat 55. Allah mengatakan, saat ini terjadi, khilafah tegak, agama kembali kuat. Berarti sebelumnya agama sedang goyang-goyangnya. Kan begitu kan? Ketika khilafah kembali tegak, kamu baru merasa tenang. Artinya, sebelumnya kamu semua umat Islam ketakutan. Ketakutan. Sekarang ini kayaknya umat Islam nampak arah mengarah kepada bersatu. Ya, mengarah kepada melebur antar satu dengan yang lain. Tahu enggak Bapak Ibu? Ini akan diobrak-abrik nanti. Persatuan ini akan diobrak-abrik nanti. Sehingga setiap kita, setiap ulama, setiap organisasi Islam yang militan, setiap pejuang-pejuang akan merasakan betapa takutnya menjadi seorang yang beriman di akhir zaman. Seperti yang terjadi di Rohingya. Seperti yang terjadi hari ini oleh kaum Sunni di Yaman. Seperti yang terjadi oleh kaum Sunni di Iran. Kaum Sunni yang ada di Irak. Kaum Sunni yang ada hari ini di Kuwait. Kaum Sunni yang ada hari ini di Mesir. Mereka benar-benar dihantui ketakutan. Apalagi di Syria. Puncak dan pusat ketakutan umat Islam itu adanya di Syria hari ini. Palestina. Apalagi naiknya Donald Trump. Ini zaman fitnah, Bapak Ibu. Hari ke hari ke depan itu bukan makin baik. Maaf ya. Sebenarnya saya ingin saja mengiming-imingi Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ya kita berdoa. Selepas ini kita diberi pemimpin yang baik oleh Allah. Tuh kan amin. Saking banyaknya asa yang selama ini tidak terwujud. Lalu berharap mudah-mudahan ke depan ada pemimpin yang beriman. Amin. Tapi Bapak Ibu. Dengan sangat percaya diri saya katakan. Sekalipun yang naik nanti, orang tersoleh dari kita yang ada di Indonesia. Paling cerdas, paling soleh, paling jenius, paling berani, paling... Pokoknya paling-paling itu ada pada dia. Lalu dia yang jadi presiden. Dia yang jadi menteri-menteri. Orang-orang kayak gini jadi menteri-menteri. Apakah ke depan ada kebaikan? Apakah ke depan ada kebaikan? Menurut nubuat hadis Nabi, tidak. Ini zaman fase keempat. Di fase keempat ini, tidak ada kebaikan yang akan ditemukan ke depan. Maksudnya apa? Kebaikan keadaan. Lebih baik ke depan itu enggak ada cerita. Yang mungkin lebih baik itu siapa? Manusia-manusia berimannya. Sebelumnya imannya hanya ala kadarnya. Tapi makin kesininya makin mengental. Imannya makin mengkristal. Itu ada. Akhlaknya makin teruji. Ibadahnya semakin hebat. Pokoknya untuk manusia berimannya ada peluang di sini makin kuat. Sehingga Nabi mengatakan orang yang hidup pada zaman itu kata Rasulullah. Seperti menggenggam batu bara yang menyala. Apabila dia lepaskan baranya, dia pun lepas dari Islam. Apabila dia tetap genggam dengan erat, dia bagaikan terbakar. Tapi orang yang beramal pada saat itu, nilai pahalanya sama dengan 50 orang kalian, kata Rasul. Sambil nunjuk ke arah para sahabat. Sahabat-sahabat merasa heran, ya Rasulullah. Khamsina rajulan minna amminhum. 50 orang kami nilai pahalanya atau 50 orang kalangan mereka saat itu. Bal minkum. 50 orang kalian, kata Rasul kepada para sahabat. Menandakan apa? Beramal di fase keempat ini berat, Bapak Ibu. Berat mengamalkan Islam. Ibu tahu kenapa? Bu, Ibu tahu kenapa berat pada fase keempat, Pak? Tahu kenapa? Hah? Karena kalau di sini ngamalkan Islam di fase keempat ini ngelawan arus. Kalau sahabat di zaman Nabi sudah didukung oleh lingkungan. Bahkan negeri dan negara pun sudah dipimpin oleh Rasulullah dengan sistem Islam. Jadi udah satu jalur. Gampang mengamalkan amalan Islam. Lah sekarang coba mengamalkan amalan Islam sementara arusnya berlawanan dengan kita. Ibu pakai jilbab dalam aja ini udah jadi sorotan loh, Bu. Ini jangan-jangan dari keluarga teroris. Yang berjenggot ini Pak, waduh. Makin kita nampakkan ciri khas Islam kita di ini zaman. Aduh, anak-anaknya dimasukkan ke pesantren, ciri khas keluarga teroris. Anaknya masuk ke pesantren. Sudah mulai rajin ke masjid, anti riba. Ini sudah dianggap kaum fundamentalis, kaum ekstremis. Ya. Pokoknya semakin kita mencoba mengamalkan Islam ini, di akhir zaman makin berat. Inilah dia fase keempat. Wajar toh kalau Allah memberikan bonus pada kita, nilai pahala yang bisa kita kerjakan di zaman ini, dibandingkan pekerjaan yang sama, amalan yang sama, yang diamalkan oleh para sahabat di zaman Nabi dulu, nilainya dijadikan Allah 50 kali lipat nilai pahala sahabat. Adil Allah, maha adil Allah. Ya, 50 kali lipat nilai amalan para sahabat. Alhamdulillah. Tinggal sekarang mau enggak? Baik. Fase keempat. Di sini adalah fase berkumpulnya segala fitnah akhir zaman. Di fase keempat ini. Peperangan akan merata di seluruh penjuru muka bumi di fase keempat. Kedepan Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan. Siapapun yang naik jadi presiden. Apakah naik jadi presiden itu adalah Habib Rizik? Apakah naik jadi presiden itu adalah Ustadz Bakhtiar Nasir? Atau Kiai Haji Anu? Habib Anu? Siapa saja yang naik jadi presiden? Lalu gubernurnya semua se-Indonesia ini anggaplah orang lain. Apakah ada lebih baik keadaan? Sekali lagi saya katakan tidak. Loh Ustaz, kan pemimpinnya orang baik-baik semua. Iya, tetapi ingat. Ada penjahat-penjahat raksasa di balik penjahat yang muncul di depan sekarang ini. Ketika ini zaman fase keempat, mereka akan obrak-abrik Indonesia ini dengan segala kekejian dan makar kotor mereka. Mereka punya fulus. Mereka punya jaringan dan link internasional. Zionis Israel jelas bersama mereka. PBB jelas bersama mereka. Dan mereka anti dengan upaya-upaya tegaknya kembali khilafah Islamiyah. Di masa ini, siapapun yang naik, lihat Pak Presiden Soeharto dulu, sebelum beliau dilengserkan, Bapak Ibu tahu bagaimana mulai cintanya beliau dengan umat Islam? Terasa enggak? Bagaimana hangatnya hubungan beliau dengan umat Islam? Bagaimana umat Islam dan rakyat Muslim Indonesia mulai diberikan peluang-peluang yang pantas oleh Bapak Presiden Soeharto. Nah, ketika beliau mulai memberikan ruangan untuk umat Islam, kekuatan CIA dan lain-lainnya di belakang mulai bekerja dan beliau pun tumbang. Kaum Muslimin hamba-hamba Allah, ini fase keempat. Di fase keempat sekali lagi saya katakan banyak terjadi peperangan dan peperangan itu melibatkan ibu-ibu atau bapak-bapak. Lihat aja, waktu aksi damai 4 November kemarin, ibu-ibu atau bapak yang banyak turun? Ibu-ibu. Benar, Pak? Sama-sama. Kok gak kelihatan di... Sama-sama. Baik, ikut. Ibu di belakang atau di depan, Bu? Nah, oke. Sekarang, Bapak, kalau begitu, perang itu biasanya merenggut nyawa yang di belakang atau yang di depan? Di depan. Ceritanya ibu-ibu itu di belakang memang bagian logistik. Bahasa yang agak lembut lah sedikit logistik. Tapi ibu sendiri yang mengatakan dapur gitu. Baik. Bagian ibu bagian yang aman karena memang begitu adabnya. Ibu gak boleh di depan, ibu harus di belakang. Nanti kalau ada yang luka pakaiannya, nenek-nenek tua yang boleh ngurus dia. Yang muda-muda jangan. Nanti rusak niat orang mujahid. Baik, kaum muslimin, fase keempat adalah fase kediktatoran. Di fase ini kita sedang hidup sekarang. Tahukah Bapak Ibu, sekarang saya katakan di fase keempat ini pasti berakhir, kita masuk pada fase kelima. Posisi kita di fase keempat sekarang berapa lama lagi ya untuk masuk ke fase kelima? Berapa lama lagi? Tahukah? Yuk kita menyimak sebentar, nguping. Apa yang dikatakan oleh CIA? Intelijen Amerika Serikat. Jelas ini bukan sumber untuk kita imani ya. Sekedar tahu saja, it's okay. Apa kata CIA Amerika Serikat di New York Times? Masa depan dunia ke depan, ini akan kembali digenggam oleh khilafah Islamiyah. Dunia di masa yang akan datang akan kembali jatuh ke tangan khilafah Islamiyah. Dan mereka akan bermula memimpin dunia ini kembali pada tahun 2020. Keren. 2020 keren. Tapi benar apa enggak? Allahu'alam. Allahu'alam. KGB Rusia, masih di New York Times. KGB Rusia, intelijen Rusia mengatakan bahwa Khilafah Islamiyah memimpin dunia ini saat-saat indahnya itu mulainya 2025. Ada perbedaan tipis. 2020 dengan 2025. Intinya, penguasa dan kekuatan belahan timur dengan belahan barat sepakat mengatakan masa depan dunia akan kembali jatuh ke tangan Islam, Khilafah Islamiyah. Kalau CIA mengatakan 2020, maka KGB mengatakan harum-harumnya khilafah itu dimulai di 2025. Kalau Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa tahun 2025 kita akan kembali memimpin dunia. Tapi Bapak Ibu yang kami muliakan, intinya orang barat sendiri yakin fase kelima ini yang kita sebutkan dalam hadis ini sudah dekat waktunya. Sudah dekat waktunya. Tapi kita memang tidak diperintahkan mengimani pernyataan, apalagi penyebutan tahun oleh orang kah? Bagi kita mengimani tuh ada ayatnya. Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Tuh ada ayatnya. Cukup kita beriman karena ada ayatnya. Juga ini hadis. Fase pertama, fase kedua, ketiga, keempat, kelima. Di fase kelima khilafah Islamiyah kembali memimpin dunia. Kita imani ini karena hadisnya sahih. Oke? Nah sekarang Bapak Ibu, ini bukti kedua, kita sudah ada di sini dan menuju kemari pun udah dekat. Ustadz, ini kan lama. Tapi kenapa ini cuma sebentar? Ini yang saya tidak bisa menjawab. Akan tetapi, saya hanya berani mengatakan bahwa masa yang keempat ini, bila melihat tanda-tandanya memang sangat rapat menuju ke arah masa kelima. Sekarang, bukti ketiga. Nabi menyebutkan berapa lama sih waktu yang disediakan oleh Allah, berapa lama? Sejak Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul, lalu wafatnya seluruh umat Islam serentak di muka bumi ini berapa lama? Sebentar, kita sebutkan dulu riwayatnya. Riwayat hadis yang menceritakan tentang umur umat Islam dhaif seluruhnya. Ya, dhaif, apa arti dhaif Bu? Lemah. Kalau hadis dhaif, bagaimana cara kita menyikapi hadis dhaif? Sebentar. Dalam pelajaran mustalah ilmu hadis, ya, ini hadis. Ada hadis Nabi. Hadis ini disebut dengan hadis ahad. Hadis ahad itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi satu orang ke satu orang, ya, satu orang ke satu orang. Maka ini hadis ahad. Hadis ahad ini ada tiga tingkatannya. Tingkatan tertinggi adalah sahih. Ya. Tingkatan pertengahan adalah hasan. Hasan. Dan tingkatan terbawah adalah dhaif. Baik. Hadis dhaif ini walaupun dia dhaif, dia masih masuk dalam hitungan hadis, artinya masih perkataan Nabi. Agar dapat didudukkan masalah ini ya. Walaupun hadis dhaif, jangan telantarkan dia. Jangan dibuang, enggak sopan. Kenapa? Masih perkataan Rasulullah enggak? Masih. Yang wajib dibuang itu adalah hadis maudhu'. Ah ini, hadis maudhu'. Apa ini hadis maudhu' artinya? Palsu atau hadis matruk. Hadis yang memang disuruh oleh para ulama-ulama hadis wajib ditinggalkan. Atau hadis syadz, atau hadis mungkar. Ya, jenis-jenis hadis yang memang wajib kita untuk meninggalkannya. Tapi kalaupun dhaif, dia masih masuk dalam hitungan hadis ahad. Level hadis tertinggi adalah hadis mutawatir. Di bawah mutawatir adalah ahad. Ahad ada tiga tingkatan. Oke? Sekarang kita kembali. Kita kembali. Hadis yang menyebutkan tentang umur umat Islam, yakni sejak Nabi diutus sampai kita semua habis, ternyata hadisnya dhaif. Dan ada dua kelompok riwayat hadis dalam masalah ini. Dua-duanya diceritakan oleh Abu Daud. Namun, Bapak Ibu, Ustaz, kalau hadis dhaif, ngapain juga diceritakan sekarang? Ya kan gitu? Baik. Adab menceritakan hadis dhaif itu ada beberapa hal. Satu, wajib menyebutkan status hadisnya. Kalau meriwayatkannya, wajib ceritakan status hadisnya. Dua, hadis dhaif tidak boleh dibina di atasnya akidah dan keyakinan. Oke? Ini yang kedua. Hadis dhaif, adab yang ketiga, tidak bisa dan tidak boleh dijadikan sebagai hujah dan dalil. Baik Bapak Ibu, dapat dipahami? Yang keempat, hadis dhaif apabila bertentangan dengan hadis yang lebih kuat dari atas di atasnya, seperti hadis hasan apalagi sahih, wajib langsung ditolak mentah-mentah hadis dhaif. Yang kelima, hadis dhaif yang kelima, dia cukup dijadikan sebagai targhib dan tarhib untuk motivasi amal dan menakut-nakuti jangan sampai melakukan sesuatu yang dilarang. Begitu juga fadailul a'mal, tentang keutamaan-keutamaan amal. Azan. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kita dengarkan azan sebentar. Habis itu kita sholat. Tapi saya sudah jamak. Nanti sholatnya gimana silakan panitia yang mengaturnya. Kita baru sampai di mana sekarang pembahasan? Tentang umur umat Islam. Umur umat Islam berkaitan dengan hadis tentang umur umat Islam. Taib. Ada berapa tadi? Baru 5 ya. Nanti saya akan lanjutkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Masyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah kita lanjutkan seminar kita pada sesi kedua ini dari asar ke maghrib insyaallah taala. Ada perbedaan tipis tentunya antara kita dengan para sahabat Nabi. Kalau ingin disederhanakan beda tipis, tapi kalau ingin diseriuskan beda berat. Gimana kalau sahabat mulainya dari selepas subuh berakhir di maghrib? Kalau kita mulainya dari jam 2 direncanakan berakhir jam 9. Ini yang pertama. Yang kedua, sahabat tidak ada jeda kecuali hanya sholat. Kalau kita sholatnya plus dengan makan dan minum snack. Ya, alhamdulillah. Yang ketiga, sahabat seluruhnya lesehan. Lesehan di lantai, rapat laki-laki di depan, ibu-ibu di belakang. Kalau ini kita pakai kursi, dan tentu saja ini akan mengambil space yang cukup banyak. Padahal saya ingat di luar sana banyak sekali yang merasa iba dan sedih hati karena tidak dapat mengikuti acara ini. Udah penuh Pak Ustadz, saya mau ikut. Saya katakan saya bukan panitia, saya tidak punya wewenang apa-apa untuk mengiyakan atau menidakkan. Ya semoga saja ada event yang lain yang akan melibatkan yang belum pernah ikut sekarang ini atau bagi yang ingin memantapkan lagi pada kesempatan yang berbeda insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, tadi kami menyebutkan 5 adab berkaitan tentang hadis dhaif ya. Adab yang kelima, boleh menceritakan hadis dhaif kalau dalam rangka motivasi amal ya, atau menyebutkan tentang masalah tarhib, ancaman-ancaman dari sesuatu yang kurang disukai dalam Islam. Yang keenam, hadis dhaif tetap lebih diutamakan daripada perkataan ulama. Kenapa? Yang satu hadis perkataan Nabi, yang satu perkataan ulama. Adabnya tentulah perkataan Nabi lebih diprioritaskan, lebih dijunjung tinggi, lebih didengarkan daripada perkataan selain beliau, ya kan? Jadi, kalau ada ulama berkata begini, dan Rasul berkata begini, walaupun hadisnya dhaif, wajib tetap prioritaskan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab-adab berkaitan dengan, ya, mohon duduknya maju, isi yang kosong. Nah, lagi sholat, ya, saya hanya tukang bacain. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi, kita kembali. tentang hadis ini berkaitan tentang umur umat Islam, tidak ada satupun hadisnya yang sahih. Tapi perlu diingat, walau bagaimanapun juga ini tetaplah perkataan Rasulullah. Yang ketujuh, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau hadisnya dhaif, jadikanlah sebagai ilmu pengetahuan. Jadikanlah sebagai ilmu pengetahuan, walaupun bukan dibina di atasnya keyakinan. Selesai. Jadi ada 7 poin adab berkaitan dengan hadis dhaif. Mari kita lanjutkan. Sekarang dari hadis Abu Daud yang pertama. Dan Nabi mengatakan dalam hadis Abu Daud yang pertama ini, umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Ini yang pertama. Umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Mari kita lihat sebentar seberapa lama sih umur umat Yahudi. Umur umat Yahudi adalah 2000 tahun dalam sejarah. Sejak Nabi Musa sampai kepada Nabi Isa diutus, 2000 tahunan. Dikurangi dengan umur umat Nasrani. Nah, umur umat Nasrani ini dari mana startnya? Dari Nabi Isa diutus sampai kepada, jadi ini dari Nabi Musa ya, ini dari Musa. Nabi Musa sampai ke Isa alaihi salam. Nah, ini 2000 tahun lamanya. Kemudian dari Isa sampai ke Nabi Muhammad 600 tahun. Ini dari Isa alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 600 tahun. Dikurangi, maka itulah umur umat Islam 1400 tahun. Umur umat Islam adalah 1400 tahun. Ini yang pertama, hadis yang pertama. Artinya di sini kita tulis 1400. Baik. Hadis yang kedua. Masih diriwayatkan oleh Abu Daud. Tapi hadis ini karena jalur periwayatannya banyak, disebut dengan turuqul hadis ya, turuqul hadis. Karena jalur periwayatan hadisnya banyak, naik status hadisnya dari dhaif kepada hasan li ghairi. Yang ngerti, pernah belajar ilmu mustalah hadis pasti tahu nih. Karena jalur periwayatan hadis ini banyak, bukan dari satu jalur saja, statusnya naik kepada hasan. Hasannya disebut dengan hasan li ghairi. Dia menjadi hasan karena faktor-faktor lain. Naik. Apa kata Rasulullah dalam masalah ini? Tentang masalah umur umat Islam. Catat ini baik-baik Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah? Umur umatku di sisi Allah. Umur umatku di sisi Allah. Hanya satu hari saja. Nabi terdiam sesaat. Kemudian dia melanjutkan. Lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Koma. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Maknanya penambahan setengah hari ini sebenarnya udah lelah umat Islam. Betul tidak pada kenyataannya sekarang? Umat Islam makin kesini makin bertambah lelah gak keadaannya? Iya. Walaupun Nabi berharap semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Oke, sekarang bagaimana cara kita membicarakan sehari tambah setengah? Sehari di sisi Allah, kita menghitungnya di dunia berapa tahun? Yes. 1000 tahun. Dalilnya ada enggak? Surat As-Sajdah ayat 5. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. 1000 tahun. Kamu menghitungnya. Satu hari di sisi Allah, 1000 tahun kamu menghitung di dunia ini. Lah, satu hari tambah setengah berapa? 1500 tahun. Lah, jadi di sini 1500 tahun hitungan Hijriah. 1500 tahun. Hadis yang pertama mengatakan umur umat Nabi cuma 1400. Hadis yang kedua mengatakan 1500. Sekarang gimana cara mendudukkan dua hadis yang kelihatannya enggak sama ini? Disinilah para ulama-ulama kita mencoba berijtihad. Ulama-ulama ahlus sunnah ya, yang memang pakar di bidang hadis, ahli di bidang sejarah, sekelas Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani, sekelas Imam As-Suyuti, sekelas Syekh Ibnu Rajab al-Hambali, mereka mencoba berijtihad. Tadi berapa tadi? 1400, di hadis yang lain 1500. Oke, gimana nih? Ada dua hadis. Maka dengan hitung-hitungan tertentu sesuai dengan keahlian dan latar belakang keilmuan masing-masing ulama ini, ada yang berani mengatakan pokoknya umur umat Nabi Muhammad ini adalah antara ini. Dari 1400 ke 1500, tidak lewat. Maka ada yang mengatakan pas 1476, hitungan Hijriah, umat Islam habis. Ada yang mengatakan 1477 Hijriah, umat Islam habis. Ada yang mengatakan 1482 umat Islam habis. Masalahnya, siapapun yang melafazkan ini kalimat, tidak ada satupun ayat, apalagi hadis ya. Tidak ada satupun hadis, ayat, dan ulama lain yang menyampaikan ini kecuali mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini ijtihad. Selama ini hanya ijtihad, sekedar dengar saja sih oke-oke saja. Atau sekedar tahu sih oke-oke saja. Tapi untuk meyakininya ya nggak boleh. Ya. Nah sekarang kita kembali. Lihat. Seandainya Syekh Ibnu Rajab al-Hambali, dan saya lebih tenang dengan perkataan Syekh Ibnu Rajab. Kata Syekh Ibnu Rajab, umur umat Nabi ini pokoknya lebih dari 1400 tahun. Tapi tidak akan lewat dari 1500 tahun. Maka umat Islam akan habis serentak di muka bumi ini. Habis serentak di muka bumi ini. Mari siap-siap merinding. Lihat kembali. Seandainya. Apa yang dikatakan oleh para ulama 1476 ini habis. Maka berarti yang tersisa sekarang berapa Pak? Sekarang 14 berapa? 1438 ya. 1438. Hitungan Hijriah. Ya. Hitungan Hijriah itu kan mulai dihitungnya dalam penanggalan Hijriah Islam itu adalah sejak Nabi hijrah. Iya, berarti dari sini mulai menghitung. Ada 13 tahun Nabi di Mekah yang tidak masuk dalam hitungan Hijriah. Sementara menghitung umur umat Islam itu sejak Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul. Maknanya ada 13 tahun di sini yang harus ditambahkan kemari. Ya kan? Tambah 13. Hasilnya berapa? 1451. Kalau hitungan Hijriah. Seandainya kita ambil full saja 1500, ambil full saja kurang 1459. Maka maknanya di depan kita tersisa hanya 49 tahun saja lagi. Lalu umat Islam di muka bumi ini habis. Sehabis-habisnya. Enggak lama. Umat Islam tidak tersisa satu orang pun yang masih hidup setelah 49 tahun ke depan dari sekarang. Ini kalau kita hitung full 1500. Kalau seandainya kita menghitungnya ternyata ini kemari, maka tinggal mengurangi saja. 1451, 1476 kurang 1451, tersisa 25 tahun saja lagi ke depan. Kalau yang ini berarti tersisa 26 tahun saja ke depan. Ya. Kalau ini sisa berapa? Ya. Dekat amat. Inikah waktu yang telah tersisa untuk umat Islam? Kalau dari hadis yang dhaif ini, na'am. Artinya Bapak Ibu, waktu yang sangat dekat untuk umat Islam hidup di bumi. Bukan kiamat loh ya. Tolong kita dudukkan sekarang, ini bukan kiamat. Tapi tentang habisnya orang Islam di bumi ini. Waktu yang hanya tersisa sebentar di depan kita, harusnya menjadi renungan buat kita, masihkah pantas kita dengan penuh tamak memburu dunia, diharapkan bisa bertahan sampai 7 turunan ke bawah. Masihkah pantas kita gila-gila dengan dunia ini? Kita tahan-tahan dunia sehingga kita tidak mau berinfak di jalan Allah. Kita tidak mau bantu perjuangan agama Allah. Kita tidak mau jayakan agama Allah yang saat ini sedang membutuhkan sekuat-kuatnya pengorbanan. Masihkah pantas kita menambah lagi beban hutang dan hutang demi membuat usaha baru demi usaha baru yang seluruhnya akan hancur pada fase keempat ini. Apapun usaha yang dibangun ke depan, selama bukan usaha yang menopang urusan agama, maka usaha itu akan menjadi ratapan dan penyesalan ke depan. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, ini fase keempat. Di mana waktu kita sudah sangat sedikit. Baik, bukti bahwa kita di akhir zaman, yang ketiga sudah selesai. Yang keempat. Bukti bahwa kita sekarang sudah di akhir zaman. Mari. Jadi spidol merah ada punya? Belum jadi? Oh. Ya. Saya tahu pihak Alfamart tidak akan mengantarkan spidol merah kemari. Karena mereka enggak dengar. Kalau mereka dengar, pasti mereka berinisiatif kami infak satu, Ustaz. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Masalahnya, yang akan saya oret berikutnya sebaiknya jelas dengan warna merah, itu lebih baik. Ada apa? Nabi kita bersabda, Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan terjadi kiamat sampai muncul terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar kiamat. Dan 10 tanda besar kiamat ini, harazatun manzumatun fi silk, seperti 10 butir-butiran marjan. Yang satu butir dengan butir yang lain, di tengah butiran marjan itu ada ruangan kosong yang dapat dimasukkan tali. Lalu antar satu butir dengan butir yang lain terhubung oleh tali tersebut. Di bagian bawahnya dikasih simpul. Sehingga butir-butir itu tertahan oleh simpul ini. Mirip dengan butir-butiran tasbih. Ya. Ada berapa? 10 butiran. Iyuqta'u silkun. Ketika simpul tadi dipotong, diputus, apa yang terjadi, Bu? Meluncur enggak butiran pertama? Bagaimana nasib butiran kedua? Menyusul pakai waktu lama atau cepat? Enggak pakai lama. Shup, keluar yang pertama, langsung yang kedua. Shup, shup, shup, shup, shup, shup, shup, shup. Menyusul semuanya. Jadi enggak pakai lama. Kalau yang pertama sudah keluar, yang kedua menyusul. Yang ketiga, keempat, kelima. Bukan 1000 tahun, bukan 100 tahun, bukan 10 tahun. Jaraknya sangat rapat dan dekat. 10 tanda besar kiamat ini, Bapak Ibu yang kami muliakan. 1, 2, 3, 4-nya ini terjadi pada fase kita. Ya, 4 yang pertama terjadi pada fase kita. Lihat ini. Wah, ini kalau spidol merah bagus sekali ini. 1, fase yang tanda besar kiamat yang pertama. Tanda besar kiamat yang kedua langsung menyusul setelah itu. 2. Tanda besar kiamat yang ketiga, awas. Dari ini kemari, dari tanda besar kiamat pertama ke kedua, paling lama hanya 3 tahun jaraknya, Pak. Terjadi tanda besar kiamat yang kedua. Dari tanda besar kiamat yang kedua ke ketiga, jaraknya hanya 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu. Ya. Dari tanda besar kiamat yang ketiga ke keempat, tanda besar kiamat yang keempat, ini sekaligus menjadi penutup fase yang keempat ya. Apa itu yang keempat? Yang keempat adalah keluarnya bangsa yang paling ganas, yang ditahan oleh Zulkarnain di dalam tembok yang kokoh. Allah ceritakan kisah ini di dalam surat Al-Kahfi. Bangsa ini adalah Ya'juj dan Ma'juj. Ini dia. Ya'juj dan Ma'juj. Gog and Magog. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, tanda besar kiamat yang keempat habis. Dengan cara Allah habisi mereka dengan caranya. Oke, yang pertama apa? Dukhan. Yang pertama adalah dukhan. Yang kedua, Dajjal. Yang ketiga, Isa alaihi salam turun dari langit. Yang keempat, Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima di sini. Yang kelima di sini. Ini tanda besar kiamat yang kelima, yaitu matahari terbit dari sebelah barat. Saya singkat saja dengan MTB. Matahari terbit dari sebelah barat. Kemudian yang keenam, adalah keluarnya binatang raksasa yang Allah sebut dalam Al-Quran surat An-Naml. Ayat 82, binatang ini Allah sebut dengan Dabbatul Ardi. Dabbatul Ardi. Dabbatul Ardi. Barulah yang ketujuh, angin lembut, kematian. 7 tanda besar kiamat ini, umat Islam menyaksikan kejadiannya. Tapi 3 lagi yang lain, sama sekali umat Islam tidak akan pernah menyaksikannya. Baik, yang keenam surat surat An-Naml ayat 82 ya. Surat An-Naml ayat 82 tentang akan kami keluarkan dari dalam perut bumi ini seekor binatang yang melata. Insyaallah saya akan uraikan, Pak. Saya akan uraikan walaupun hanya dengan summary, hanya dengan ringkasan ya. Saya akan uraikan. Pertama, tanda besar kiamat yang pertama apa? Dukhan. Oke. Sebentar, sebelum saya terangkan apa itu dukhan, kapankah keluar tanda besar kiamat yang pertama ini, dukhan ini? Ada yang bisa menjawab? Hah? Baik kaum muslimin yang kami muliakan, kalaulah bukan masalah ini sering kami ucapkan dan sampaikan di mana-mana, dan sudah ada YouTube kita yang juga senantiasa tersimpan dengan baik, bisa dibuka kapan saja. Kalaulah bukan karena itu, maka malam ini atau sore ini saya akan berikan hadiah berupa buku. Sayang ya, karena ini udah menyebar di mana-mana, pasti ada yang udah tahu. Makanya saya nggak jadi. Ya. Kapan tanda besar kiamat yang pertama keluar? Udah ada hadisnya tadi. Sudah ada hadisnya tadi. Kalau simpulnya tadi dipotong. Nah, apa itu simpulnya? Simpulnya adalah bila bumi ini mengalami hantaman meteor. Ya, meteor. Ya. Apa hubungan meteor dengan dukhan? Sehingga akibat meteor ini terjadilah dukhan. Masya Allah. Saya akan uraikan nanti hubungannya sangat jelas. Baik dari hadis ataupun dari fakta ilmiah menurut para ahli fisika, menurut para ahli astronomi dunia. Hubungan antara meteor dengan dukhan. Pertama ada hadisnya. Yang kedua ada pembahasan ilmiah yang sesuai dengan hadis itu. Jadi dukhan baru terjadi ketika bumi mengalami hantaman meteor. Oke, apakah itu dukhan? Dukhan ini Bapak Ibu, dia adalah kabut debu yang sangat tebal lagi panas. Ini dukhan. Kabut debu yang sangat tebal lagi panas. Debu ini saking tebalnya, kata Rasulullah, kamu sampai-sampai tidak bisa melihat adanya matahari selama 40 hari, 40 malam. Jangankan matahari, telapak tanganmu saja kamu letakkan di depan mukamu seperti ini, kamu mencoba melihatnya, tidak bisa melihat adanya telapak tangan di depan kita. Saking tebalnya kabut debu itu. Satu muka bumi ini gelap gulita, sehingga tidak bisa dibedakan kapan siang, kapan malam. Sampai-sampai sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana cara kami menentukan waktu sholat? Subuh, zuhur, maghrib, asar, maghrib, isya. Gimana cara kami membedakannya? Jawaban Nabi adalah takdiruna laha qadraha. Kamu kira-kirakan saja waktu sholatnya. Main kira-kira. Loh, apa enggak bertanya Bapak Ibu, kemana perginya jam tangan? Jangankan jam tangan, telapak tangan yang gede aja enggak nampak. Satu, yang kedua satu lagi, amati ya. Belum apa-apa udah ketakutan duluan. Biasa kalau saya menguraikan akhir zaman ini, kadang listriknya yang mati, kayak mereka aja udah cemas mendengarnya. Iya, gimana? Alhamdulillah, terima kasih Bapak sudah mencoba berijtihad untuk menjawab. Mungkin gak ada lampu semacamnya, itu sudah pasti Pak. Karena ternyata sejak meteor ini jatuh, coba lihat kalau ada warna-warni spidol kita kan asik kan? Gak monoton begini. Sebenarnya panitia gak mau nyambung dari tadi ya? Yes, yes. Bukan apa-apa, panitia merasa rugi meninggalkan ruangan. Setiap kalimat demi kalimat adalah nilai ilmu dan informasi. Jadi saya enggak menyalahkan panitia. Dari sejak meteor, Pak, perhatikan ini, sejak meteor sampai tembus kemari, sampai kita serentak wafat di muka bumi ini, semua teknologi yang hari ini kita nikmati sudah enggak ada. Siap-siap hidup ke zaman di mana tidak ada lagi teknologi satupun yang melayani kita. Padahal bangkainya masih ada. Bangkainya masih ada, bola lampunya masih ada, kabel-kabelnya masih ada, handphonenya masih ada, televisi, laptop, infocusnya masih ada, mobil, pesawatnya, bangkainya semua masih ada. Cuma tidak bisa lagi dipakai. Why? Kenapa? Because Karena ada pengaruh daripada makhluk yang datang dari langit ini. Meteor. Dan ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang apa yang terjadi pasca meteor. Taib, sekali lagi kembali kepada Dukhon. Apa tadi Dukhon? Kabut debu yang teramat sangat tebal. Awas, dia bukan hanya tebal, tapi panas. Kabut debu ini bersatu dengan asap yang beracun dan juga sangat panas. Asap ini sumbernya dari mana, Bapak Ibu? Ketika meteor menembus lapisan atmosfer bumi kita, dia terbakar nggak? Lalu menimbulkan asap yang sangat tebal tidak? Nah, asap ini, Bapak Ibu, ketika hujan meteor, bukan hanya satu meteor, dalam jumlah yang banyak, maka asap tersebut bersatu dengan dukhon. Akibatnya, dukhon saja sudah panas dan tebal. Itu saja sudah cukup menyiksa manusia hidup yang ada di bumi. Makhluk hidup yang ada di bumi. Tambah lagi dengan asap yang datang dari meteor. Masya Allah. Maka makin nyesek. Makin susah kita mendapatkan atmosfer yang seger buat dihirup. Bayangkan, mata buka, sementara ada kabut-kabut debu dengan partikel-partikel sangat halus lagi tebal, akan menjadikan mata ini sangat perih. Pantes Nabi mengatakan, seluruh orang kafir yang ada di bumi ini, yang tidak sempat menyelamatkan diri, dia akan sangat tersiksa. Kulit mereka melepuh, kayak dalam oven. Berapa lama? Bukan sebentar. Bukan 40 menit, bukan 40 jam, tapi 40 hari, 40 malam. Demikian Rasulullah membatasi waktu. Sementara NASA Amerika, para astronomi di Amerika mengatakan bukan 40 hari, tapi 1 tahun. Coba yang benar mana nih nanti? Hah? Ini Bapak ini nggak logis orangnya. NASA Amerika Serikat mengatakan, pakar astronomi mengatakan 1 tahun. Rasulullah mengatakan 40 hari. Beliau mengatakan Rasul katanya. Bapak ini gimana sih? Mana yang benar? 1 tahun apa 40 hari? 40 hari. Jangan gitulah. Ya ilmiahlah sedikit. Coba. Berapa lama? 40 hari. Sudah saya katakan 41 tahun kata Amerika. Gimana sih? Hah? Lah mereka ahli ilmiah. Mereka punya teknologi. Mereka punya hitung-hitungan. Rasulullah dari mana dia tahu? Bagus. Alhamdulillah saya sudah puas dah. Menunjukkan adanya loyalitas kita. Walaupun gak masuk akal, tapi karena Rasulullah mengatakan khalas sami'na tuwi tuntung kentut maksudnya. Ya, Rasul menyuruh kembali wudu, ya kan? Semuanya. Padahal kalau secara akal, kenapa gak tepat keluar angin itu aja yang dibersihin selesai? Masalahnya ini Rasul yang mengatakan masuk gak masuk akal, sami'na wa ta'na. Sekarang Amerika mengatakan 1 tahun. NASA mengatakan 1 tahun, pakar astronomi mengatakan 1 tahun, ya. Rasul mengatakan cuma 40 hari. Kita berpihak pada kata Rasulullah. Ternyata ada uraiannya lagi yang bagaimanapun harus tunduk seluruh pakar-pakar dan ahli ilmu ini terhadap apa yang telah dinubuat oleh Rasulullah. Kembali kita kepada meteor. Dukhon. Apa kata Abdullah bin Abbas? Ini hadisnya ya. Abdullah bin Abbas berkata, sesungguhnya ketika dukhon nanti terjadi, seluruh orang kafir di muka bumi akan mengeluarkan asap lubang hidung mereka. Mulut mereka mengeluarkan asap. Ya, yang dihirup asap tentu yang keluar adalah asap. Bayangkan yang terjadi dengan paru-paru mereka. Kayak angus terbakar, panas, tersiksa. Kalau hidup benar-benar luar biasa nelongso. Baik. Kulit mereka seluruhnya melepuh. Wajah mereka seperti meleleh dan mencair. Maka yang cantik-cantik sebelumnya dari kalangan orang-orang kafir yang tak sempat menyelamatkan diri. Yang cantik-cantik itu sebelumnya. Setelah pasca dukhon, mereka akan berubah menjadi jelek-jelek. Kayak zombie-zombie berjalan. Ya. Kalau Bapak pernah terinspirasi dengan nonton film Lord of the Ring, ada orc. Jelek-jelek semua tuh. Itu penjahatnya orang-orang kafirnya pada jelek semua. Ini yang disebut dengan perubahan bentuk di akhir zaman. Wajah mereka jadi jelek-jelek semua. Termasuk si Dajjal yang nanti akan terjadi pada tanda besar kiamat yang kedua. Dajjal ketika muncul, wajahnya udah jelek. Kenapa bisa jelek wajahnya? Dajjal juga salah satu di antara makhluk Allah yang terimbas oleh pengaruh buruk daripada dukhon. Ya. Sering-sering aja, Pak. Ngeri. Barakallahu fiik. Baik, ya Rabb, kuatkanlah benda ini, ya Rabb. Bagaimanapun dia makhluk Allah, percayalah. Dia memang tidak menyampaikan kepada kita bahwa dia bisa memikir, bahwa dia bisa, tetapi benda padat sekitar kita makhluk Allah yang hidup. Mereka punya cara tasbihnya sendiri. Nanti kita akan sebutkan fakta ketika Nabi Isa turun menjelang Yajud Majud dihabisi, ternyata benda-benda di alam ini bisa bicara nanti. Alhamdulillah. Semoga Allah nikahkan beliau dengan bidadari-bidadari surga. Yang lain nikmati cemburunya. Jazakumullah. Gak tanggung-tanggung saya minta satu, banyak datang. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi bingung milih yang mana. Ya, terima kasih, Pak. Semoga ini dapat bidadari dari surga Allah SWT. Amin. Amin ya Rabb. Ini juga baik sekali panitianya. Menyediakan makanan untuk saya di atas meja. Padahal panitia tahu, sambil ceramahnya mana bisa makan saya. Ditaruh di sini. Untung di belakang saya. Kalau di depan terganggu konsentrasi saya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Dukhon. Yang sengsara betul menjalani hari-hari dukhon ini adalah orang-orang kafir. Nasib mereka... Rasulullah menyebutkan, dan tentu saja ini yang diceritakan oleh para sahabat Nabi, adalah menjadi buruk bentuk mereka, rusak kulit mereka, mengeluarkan asap lubang hidung mereka, mulut mereka, lubang dubur mereka. Bola mata mereka seperti sudah mau keluar, karena panasnya. Ya. Kemudian telinga mereka seperti mau pecah. Bagaimana nasib orang Islam? Kita aminkan apa enggak ya? Nasib orang Islam, kata Rasulullah, khusus orang yang beriman. Yang amal solehnya sebelum dukhon ini terjadi, ternyata banyak. Amal solehnya banyak. Sementara imannya udah benar, imannya udah lurus. Amal solehnya banyak. Maka Allah jadikan mereka kebal dari dukhon. Benar. Mereka nanti hanya seperti terserang flu dan demam saja. Sementara utuh, badan mereka, fisik mereka, tidak ada yang rusak. Hanya terserang flu dan demam saja. Tapi orang kafir, yang tidak sempat menyelamatkan diri. Dan orang Islam, yang imannya lemah, kemudian amalnya minim, dosanya banyak. Sebelum dukhon ini terjadi, sama tersiksanya dengan orang-orang kafir. Ya Allah, ya Rabb. Inilah yang Allah maksudkan dalam Al-Quran surat Al-An'am. Ayat yang ke-158. Allah sebutkan orang yang beriman tapi minim amal solehnya sebelumnya. Maka dia akan termasuk di antara yang tersiksa ketika tanda-tanda akhir zaman ini Allah munculkan satu persatu. Tayyib. Dukhon ini 40 hari 40 malam. Akibat daripada meteor. Mari kita uraikan sedikit. Bapak Ibu, ada peluang enggak kira-kira kita ini dihantam meteor di masa kita hidup? Ada peluang enggak? Kenapa Bapak mengatakan ada? Hah? Dari siapa? Bagus. Dibaca di? Iya, bacanya di mana? Di website. Website NASA punya. Barakallahu fiik. Benar. Mari saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Lihat di sini. 43 tahun yang lalu, 43 tahun yang lalu, NASA Amerika Serikat telah memberi peringatan kepada manusia yang ada di bumi ini bahwa pada tahun 2013 nanti, bumi kita akan memasuki arus sungai meteor. Ini adalah arus sungai meteor di ruang angkasa. Di sini ada meteor yang melaju. Di jalur ini, meteor yang sangat banyak jumlahnya. Dengan besar dan kecil yang berbeda-beda. Melaju, jumlahnya tidak terkira. Dan tepat 2013, bumi kita sampai di sini. 2013, melintas. Ya, melintasi arus sungai meteor ini, baru keluar nanti akhir 2016. Peluang bumi dalam lintasan ini ada peluangnya mengalami hantaman 1300 meteor. Peluangnya mengalami hantaman. Ini menurut NASA ya. Dengan pertimbangan yang 43 tahun yang lalu ini, akhirnya Amerika dan negara-negara besar dunia yang memiliki kemampuan finansial dan teknologi yang mendukung, mereka membuat cara-cara penyelamatan yang permanen. Apa yang mereka lakukan? Amerika akhir 2012. Ini kan 2013 katanya kan? Akhir 2012 telah menyelesaikan pembangunan bunker raksasa yang keenam. Satu bunker itu tidak terkira jumlah uang dan harta yang harus dihabiskan untuk membangunnya. Bunker ini seperti ini daratan, seperti ini daratan. Nah, ini adalah tanah daratan ya. Jarak 30 meter baru mereka membuat, baru mulai 30 meter, nun terus jauh ke dalam sampai 300 meter. Luas bunker ini dapat menampung 500 ribu manusia. Ada berapa tingkat di sini? Dapat menampung 500 ribu manusia. Satu bunker ini telah dipersiapkan fasilitas hidup untuk 500 ribu manusia dapat bertahan selama 1 tahun. Coba bayangkan, obat-obatan, makanan, minuman yang dapat bertahan selama 1 tahun. Subhanallah, saya kaget betul ketika saya baca hadis Nabi di sini. Tolong nanti dibuka bagi yang sudah punya kitab ini, Ensiklopedia Akhir Zaman. Oleh Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Rasulullah SAW menyebutkan, dan Amerika yang mengamalkan, Rusia yang mengamalkan, China yang mengamalkan, Inggris, Jerman, Belanda, Australia, bahkan Singapura yang mengamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? Mari dengarkan. Rasul mengatakan, menjelang duhan terjadi, di atas langit kamu akan berputar bintang berekor selama 3, paling lama 7 hari. Setiap hari kamu yang ada di bumi, seluruh penduduk bumi bisa menyaksikannya. Jika itu sudah kamu saksikan di langit kamu, kata Rasulullah, persiapkanlah makanan untuk dirimu dan keluargamu yang dapat bertahan selama 1 tahun. Lihat, Amerika buat. Makanan minuman yang mereka standby-kan untuk satu bunker ini, sebanyak 500 ribu manusia dapat bertahan selama 1 tahun mereka yang siapkan. Kenapa mereka terinspirasi buat bunker? Hadis Nabi juga. Dan hadis ini bisa dibaca nanti dalam kitab Zikir Akhir Zaman. Sekalipun hadis tersebut terhitung dhaif, sekali lagi, tolong dimuliakan perkataan Rasulullah. Walaupun dhaif, tetap perkataan Rasulullah. Dhaifnya kan hanya gara-gara sanad, kan? Umpamanya, maaf nih, Bukhari datang melihat ada orang yang meriwayatkan sebuah hadis. Ternyata orang tersebut ketahuan makan di lapau, makan di warung. Menurut para ulama ahli hadis, secara adab dia kena. Maka makan di warung itu ternyata di segi adab para perawi hadis termasuk agak kurang beradab. Atau dia ternyata ketemu kencing di jalan, nembak tembok. Maka ketika dilihat oleh perawi hadis, oh, ini orangnya meriwayatkan hadis darinya, tapi dia kencingnya di tembok, jatuh nilai hadisnya. Hadis yang disampaikannya tetap hadis Nabi enggak? Hanya karena cacat orangnya ini. Seperti Imam Bukhari melihat ada seseorang yang sudah lama dia memburu orang tersebut. Dia memiliki hadis yang langka. Ketika sampai dengan perjalanan jauh menghabiskan uang yang tidak kira-kira, ketemulah dia dengan orang dicarinya. Ternyata orang itu sedang mengejar-ngejar ontaknya. Imam Bukhari, Pak, Bapak kayak namanya si Anu? Iya. Kamu ada perlu dengan saya? Betul, saya ada perlu dengan Bapak. Sebentar ya, saya tangkap dulu ontak saya. Sebentar ya. Maka Imam Bukhari melihat terus apa yang dilihat oleh si Bapak ini. Ontak dikejar makin jauh. Makin dikejar makin lari. Akhirnya Bapak ini kesel. Dia pergi ke kandang, dia ambil sarung tempat makanan ontak. Lalu karung ini dilambai-lambaikan kepada ontak itu. Unta itu lama-lama mendekat, ditangkap. Hah? Kemudian dibawa masuk ke dalam kandang. Kata Imam Bukhari, Pak, itu karung makanan unta. Iya. Kenapa Bapak malah melambaikan? Supaya dia datang, supaya dia berpikir bahwa saya akan memberinya makan. Padahal Bapak mau memberi makan. Enggak, ini hanya strategi supaya dia mau datang. Maka kata Imam Bukhari, kalau begitu terima kasih, Pak. Ditinggalkan Imam Bukhari itu orang. Ditinggalkannya kenapa? Ditanya oleh orang kampung, loh. Bapak kan jauh-jauh datang mau mendapatkan hadis dari beliau. Mau nulis hadis dari beliau, kenapa sekarang sudah datang, sudah jauh-jauh dapat, kemudian ditinggal balik? Apa katanya? Saya tidak akan menerima hadis dari orang yang menipu binatang. Coba Pak. Padahal hadis yang akan disampaikannya dari Rasulullah. Tapi orang ini bohongnya pada binatang. Begitulah hati-hatinya para ulama pengumpul hadis. Jadi sekali lagi, walaupun hadisnya dhaif, kita harus tetap muliakan bahwa itu adalah hadis perkataan Rasul SAW. Nah dalam hal ini, apa kata Rasulullah SAW? Ketika kamu sedang sholat subuh pada hari Jumat, subuh hari Jumat di bulan Ramadan, kamu akan mendengarkan suara dentuman besar di langit. Jika itu terjadi, larilah kamu segera ke rumah kamu. Tentu saja ungkapan Nabi, kalimatnya kamu itu adalah bukan untuk orang Indonesia, tapi untuk orang yang Nabi di mana tinggal ketika itu, Mekah dan Madinah. Berarti subuh di Mekah Madinah, jadwal subuh Mekah Madinah. Terdengar dentuman besar di langit. Hari apa? Hari Jumat. Bulan apa? Bulan Ramadan. Apa perintah Nabi? Ini selepas sholat Jumat loh ini. Perintah Nabi adalah larilah kamu ke rumah. Tutup segera pintu-pintu rumah kamu. Tutup jendela-jendela yang ada dan ventilasi-ventilasinya juga tutup dengan rapat. Masuklah kamu ke dalam kamar-kamar rumah kamu. Tutup. Kemudian selimutlah kamu. Selimutilah diri kamu dengan selimut. Menghadaplah ke arah kiblat. Sujudlah kamu ke arah kiblat. Bacalah Subhanal Quddus. Subhanal Quddus. Subhanal Quddus. Rabbunal Quddus. Yang melakukan ini dan membaca ini, maka dia pasti selamat. Yang tidak melakukan ini, maka dia termasuk yang celaka dan binasa. Coba lihat, Nabi mengisyarakan agar berlindung ke tempat yang lebih dalam dengan menutupi fasilitas yang bisa memasukkan udara. Dan itu bagi orang-orang yang punya teknologi, dia bentuk dan dia maknakan, dia tafsirkan dalam bentuk bunker di bawah tanah. Oke ya, mereka yang menafsirkannya dalam bentuk bunker bawah tanah. Satu tahun kata Rasulullah, mereka siapkan satu tahun. Lah kita, Bapak Ibu, setelah Amerika menyelesaikan bunker raksasa di akhir tahun 2012 yang ke-6, Rusia menyelesaikan 3 bunker. Cina juga menyelesaikan bunker-bunker raksasanya. Bahkan negara kecil di sebelah negara Indonesia, yaitu Singapura, 10 tahun yang lalu telah menyelesaikan 1 bunker raksasa yang dapat menampung 250 ribu manusia. Indonesia sudah punya bunker belum? Belum. Sumur. Mereka punya persiapan. Dan itu berkat analisa mereka sejak 43 tahun yang lalu loh. Ternyata benar Bapak Ibu. 2013 ada 3 meteor yang menembus pertahanan lapisan bumi kita. Meteor pertama jatuh pada tanggal 15 Februari 2013. Meteor ini beratnya 10 ribu ton. Melesat dan jatuh di Siberia, Rusia. Pada tanggal berapa? 15 Februari. Masih bisa dibuka di YouTube sekarang, gak apa-apa. Masih nampak kok itu. 30 ribu gedung dan rumah yang terdiri dindingnya dari kaca, itu pecah langsung, Pak. 1.200 korban. Nasib baik, meteor itu jatuhnya di Danau Es. Sehingga Danau Es tersebut langsung membara, berkobar, seperti ledakan Gunung Merapi. Masya Allah. Meteor kecil loh. Meteor yang kedua, masih di tahun 2013, masuk lagi. Jatuhnya di Argentina pada tanggal 14 April. 14 April. Ya. Di malam hari, Minggu malam Senin. Meteor ini meledak di atas langit negara Argentina. Di situ sedang ada konser musik raksasa. Ledakan meteor kecil ini mengakibatkan 8 kota terang benderang beberapa detik. Meteor yang ketiga tanggal 7 November, masih 2013. 7 November 2013, jatuhnya di Los Angeles. Masa meteor bisa masuk dalam satu tahun berkali-kali? Membuktikan apa yang digambarkan dulu bahwa 2013 bumi kita mulai masuk ke tengah arus sungai meteor di ruang angkasa. Nah, 2014, 2015, ratusan ribu meteor di malam hari selama tidak ada awan, kita akan bisa melihat mentelintas di masing-masing negara. Di malam hari, Bapak Ibu. Menandakan bumi kita memang di tengah-tengah arus sungai meteor. Peluang meteor-meteor ini menghantam bumi itu selalu ada. Nah sekarang, tentang buminya dihantam meteor langsung itu ada nggak dalilnya dari Al-Quran? Masya Allah, 5 surat menceritakan. Nggak tanggung-tanggung, surat Saba, surat At-Tur, surat Al-Muluk, surat Al-Hadid dan surat Ad-Dukhan. Saya ulangi. Surat Saba, surat Al-Muluk, surat At-Tur, surat Al-Hadid, dan surat Ad-Dukhan. Awas, dampak dari meteor adalah Dukhan. Perhatikan Bapak Ibu. Allah menyebutkan tentang bumi kita ini pernah mengalami hujan meteor. Dan nanti di akhir zaman akan terulang kembali bumi mengalami hujan meteor sebelum kiamat. Mari kita bacakan hadisnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Apa kata Rasulullah? Sebentar. Meteor terjadi Dukhan. Ada hubungan langsung enggak? Ada. Ini apa? Lugu, Pak. Beliau mengatakan spidol itu lugu. Ini memang spidol. Tapi ini akan saya contohkan sebagai meteor. Saya ingat waktu ngajar. Ini apa? Spidol. Memang spidol. Padahal saya sedang mencontohkan tentang meteor. Meteor itu, Pak, kecepatan lajunya di ruang angkasa. Satu meteor, kecepatan lajunya di ruang angkasa 120.000 km/jam. Kecepatan lajunya. Kecepatan yang seperti itu, kalau menghantam atmosfer bumi kita, terdengar bunyi dentuman. Kalau dia besar, maka dentumannya semakin besar. Lah, meteor ini, wahai hamba-hamba Allah, mempunyai daya ledak yang berbeda-beda, tergantung berapa besar dan kecilnya. Ini yang pernah belajar ilmu fisika tahu persis apa yang terjadi dengan meteor kalau menabrak bumi kita. Garis diameter satu meteor, kalau seandainya 2 km saja garis diameternya, kekuatan ledakannya sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklir. 1 juta, Bunda. 1 juta, bukan 2-3 kali lipat, bukan 10-20 kali lipat. 1 juta kali lipat bom nuklir yang pernah meledak di Nagasaki, Hiroshima. Coba, bom nuklir yang meledak di Hiroshima saja contohnya, itu kan gak tepat jatuh di ibu kota. Tapi jatuhnya di lembah, Pak. Cuma satu ibu kota habis, betul tidak? Kemudian 50.000 manusia langsung menguap menjadi karbon. Padahal satu meteor, satu bom nuklir. Lah ini satu meteor yang garis diameternya 2 km saja menimbulkan kekuatan ledakan 1 juta kali lipat bom nuklir. Kata siapa? Kata pakar astronomi dunia yang senior bernama Michel Pan. Beliau mengatakan ketika meteor ini menghantam atmosfer bumi kita, yang garis diameternya 2 km ini, saat menghantam atmosfer terdengarlah bunyi dentuman yang besar di langit. Boom. Ya. Boom. Maka dia merangsek masuk. Dia pun terbakar bagian kulitnya dan mengeluarkan asap yang sangat tebal. Bagian kulit yang terbakar ini satu persatu lepas. Ya. Satu persatu lepas. Yang lepas ini meluncur ke bumi. Dia menjadi hujan meteor kecil. Kalau pernah melihat film 2012, kiamat 2012, yang kecil-kecil ini bisa menembus bukit. Bisa menembus gedung. Ya, dia seperti bom sendiri yang sangat menakutkan. Jumlahnya banyak. Sementara yang besarnya, yang besar yang intinya, ini terus merangsek masuk. Bapak Ibu, ketika yang besar ini menghantam laut, dengan kekuatan ledakan 1 juta kali lipat bom nuklir, tsunami setinggi apa kira-kira yang terjadi? Ada nonton film Deep Impact nggak? Hah? Nggak apa-apa, nonton-nonton begini yang sifatnya ilmiah, silakan. Ya, Deep Impact, di mana peristiwa jatuhnya satu meteor menabrak bumi kita. Coba lihat nanti. Dalam film itu, ketika dia jatuh ke laut, langsung Pak, patung Liberty, jadi kecil. Ombaknya itu setinggi ini. Seluruh kota-kota dan gedung-gedung besar itu kayak karton mainan. Digulung oleh ombak tsunami yang begitu kuat. Padahal meteornya masih kecil. Bagaimana dengan garis kilometernya 2 km? Yang menimbulkan kekuatan ledakan sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklir. Maka tsunami yang dihasilkannya adalah 230 meter tingginya. Oh. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kota-kota yang dibangun di tepian pantai kecuali ditelan semua. Kalau jatuhnya di laut, gitu hasilnya. Tapi kalau jatuhnya di kutub utara, kutub selatan, lah di kutub itu ada gunung es abadi kan? Hah? Kalau jatuhnya dengan kekuatan ledakan begitu besar, hasilnya gimana? Meleleh nggak itu gunung? Meleleh. Saat dia meleleh, yang terjadi adalah air laut naik ke permukaan setinggi 7 meter. Maka kota-kota besar dunia yang dibangun di tepi pantai, sementara kotanya itu rendah, kira-kira 2-3 meter, 5 meter, habislah. Apalagi Jakarta. Waduh. Pindah. Yang tinggal di Jakarta. Kita di Jakarta sekarang. Ini salah satu rahasia kenapa Nabi menganjurkan di akhir zaman kita mengambil tempat-tempat tinggal di perbukitan. Mengambil tempat-tempat tinggal yang jauh dari tengah-tengah kota, apalagi di tepi laut. Nabi mengatakan di akhir zaman akan banyak terjadi penenggelaman-penenggelaman. Ya. Oke, sekarang jatuhnya di kutub utara, kutub selatan. Melelehlah kutub tersebut dan air laut naik. Atau yang ketiga, jatuhnya ke daratan. Nah ini, peluang terjadinya duhun sesuai betul sudah kalau meteornya jatuh ke daratan. Betul tidak? Kalau jatuhnya ke daratan, terus masuk jatuh ke daratan. Saat jatuh ke daratan, titik tempat dia jatuh, radius 100 sampai 200 km, semua makhluk hidup langsung menguap menjadi karbon. Seluruh makhluk hidup langsung menguap menjadi karbon. Saking dahsyatnya ledakan ini. Kemudian, bumi mengalami lengkungan yang dalam. Lengkungan bumi yang dalam tersebut membumbung ke udara menjadi partikel-partikel yang sangat halus, lagi tebal, dan panas. Ya? Terbayang nggak? Terbayang. Sekarang Bapak Ibu, gelombang kejut dari ledakan meteor yang begitu hebat dan dahsyat menimbulkan kecepatan laju 800 km per jam. Kebayang? Kebayang? Torpedo berapa kecepatannya? Angin puting beliung berapa kecepatannya? Masih kalah oleh kecepatan gelombang kejut dari ledakan tersebut. Maka partikel-partikel yang tadi menggelap-gelap membumbung di udara dengan segera diratakan oleh gelombang kejut ini ke seluruh muka bumi. Terjadilah duhun 40 hari 40 malam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa 40 hari? Sementara NASA mengatakan 1 tahun, Amerika mengatakan 1 tahun, pakar-pakar astronomi mengatakan 1 tahun, Nabi mengatakan 40 hari. Tolong baca hadis Nabi. Di akhir zaman kata Nabi, hujan akan turun dari langit dan membawa petaka. Dia akan menjadi asam dan sangat berbahaya, beracun bagi makhluk hidup. Awas, waktu bom Hiroshima meledak, terjadi enggak hujan setelah itu? Hujan itu, oleh penduduk yang masih hidup berusaha membuka mulutnya. Ya kan? Ternyata yang jatuh adalah sangat asam. Ya, dan ini membahayakan, beracun dan mematikan. Allah menghentikan duhun yang seharusnya 1 tahun itu hanya dengan hujan lebat yang menyelimuti muka bumi. Dan itulah hujan yang terakhir di akhir zaman, di mana hujan itu akan meracuni dan mematikan. Ya Allah, ya Rabb. 40 hari gelap. Dalam gelap itu kita merosok-rosok, maraba-raba. Ya. Dalam kegelapan, dibuka mata-mata perih, dihirup udara-udara terasa tidak ada yang dapat dikonsumsi. Ya Rabb, panas. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang duhun tadi, kalau enggak jatuh di kutub utara, tapi dia panas kan? Sampai enggak ke kutub utara nanti? Sampai juga enggak ke kutub selatan? Otomatis kutub ini meleleh kah? Iya, air laut naik. Disinilah dia fungsi di mana Nabi mengatakan nanti di akhir zaman akan terjadi banyak hujan meteor dan penenggelaman negeri-negeri, kota-kota dan perubahan bentuk. Sahabat bertanya, "Wa mata dzaka ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kapankah itu akan terjadi? Serem amat. Banyak negeri-negeri, kota-kota yang tenggelam, sementara banyak rupa dan wajah berubah menjadi serem. Lalu hujan meteor terus datang. Mata dzak ya Rasulullah?" Kapan itu akan terjadi ya Rasul? Nabi menjawab, "Idza zaharatil qainat wal ma'azif wasyuribatil khumur." Itu akan terjadi kalau umatku sudah melakukan 3 perkara ini. Kalau umatku sudah melakukan 3 perkara ini, maka itu akan terjadi. Pertama kata Nabi, "Idza zaharatil qainat." Apabila penyanyi-penyanyi wanita sudah bermunculan di tengah umatku di mana-mana. Penyanyi-penyanyi wanita sudah goyang dangdut di tengah panggung. Diundang ke mana-mana penyanyi wanita. Ada acara talent, get Talent, ada acara idol, ada acara ini. Ya, penyanyi-penyanyi wanita bermunculan di tengah umatku di mana-mana. Ini tanda-tanda meteor akan menghantam bumi. Kedua, wal ma'azif. Apabila musik, apabila alat-alat musik sudah menyebar di tengah umatku di mana-mana, disenangi oleh umat. Dulu, dengar musik itu alergi umat Islam yang beriman. Sekarang, musik kayak sebuah kebutuhan. Kemana-mana sudah pakai, ya, terus sambil jalan udah gini-gini kayaknya. Mantep di rukyah itu. Coba sendirian. Ngapain? Masya Allah, Bapak Ibu yang kami muliakan, musik ada di mana-mana. Nggak mau nikah, nolak nikah kalau nggak ada acara musik-musiknya. Undang Inul Daratista, undang siapa punya penyanyi yang ada di ibu kota. Daratista. Jangan diseriusi lah, Bu. Sambil lewat saja. Ya. Yeah. Kalau terjadi slip of the tongue di lisan ini, maafkan sajalah. Ya. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, asal bukan ayat Al-Quran yang di slip of the tongue kan ya. Baik. Kita kembali. Penyanyi-penyanyi wanita bermunculan di mana-mana. Yang ketiga, musik. Yang kedua, musik di mana-mana. Yang ketiga, wasyuribatil khumur. Apabila minuman khamar, minuman memabukkan, dan barang-barang memabukkan sudah beredar dan banyak didapatkan oleh umatku di mana-mana. Khalas apa belum? Dalam proyek reklamasi kemarin ini, huh? Tiang-tiang yang didatangkan dari Cina, apa yang isi di dalamnya? La ilaha illallah. Untuk 7 turunan bisa dihancurkan dengan jumlah yang banyak dimasukkan ke Indonesia. Belum lagi yang selama ini beredar. Yang berada selama ini saja sudah memusingkan kita. Ini dikatakan oleh Panglima TNI kita, betapa ke depan ini, masa depan ini, masa depan bangsa ini sudah diambang kehancuran. Bukan hanya pecah, tercabik-cabik, tersayat-sayat menjadi keping-keping halus, tetapi bangsanya juga sudah dirusak. Beredar di mana-mana. Itu pertanda tiga petaka tadi akan terjadi. Dan memang iya, udah dekat. Kita sekarang sudah di tahun 2013. Ustadz, katanya 2013 ke 2016. Ini udah 2016 akhir, Pak Ustadz. Berarti kalau udah lewat, aman dong kita. Aman dong kita. Aduh, manusia, manusia. Bapak, Ibu, ketahuilah meteor di ruang angkasa itu punya sifat seperti lajunya bola biliar. Kalau dia bersinggungan sedikit saja, maka dia akan meleset dari jalurnya. Ya kan? Anggaplah kita sekarang seperti ini tadi ceritanya. Ya. Ini, kita sudah lewat di sini. Kita sudah lewat di sini. Lalu kita merasa lega, aman. Nah, udah lepas. Ya, udah lepas ini. Tapi apa Bapak Ibu tidak pernah memikirkan kalau di sini bisa jadi terjadi tabrakan ringan sedikit saja, makanya akan meleset kemari. Bumi kita yang ada di sini pasti sini kena konoak dah. Konoak itu bahasa Curug, bahasa Palembang. Ya. Melesatnya, dan juga di sini ada yang ilegal daripada jalur resmi. Jalan-jalan kita yang resmi itu kan ada trotoarnya terhabas juga kan oleh pembawa sepeda motor, kan pembawa motor ilegal loh. Yang bukan jalannya masih ditempuh. Jadi ada saja Bapak Ibu. Pokoknya tanda-tandanya udah ada. Itu yang paling penting, yang tiga tadi. Udah apa belum? Ya. Udah, siap-siap aja. Nggak tahu jatuhnya di mana nanti. Apakah di Afrika? Apakah jatuhnya? Mudah-mudahan saja yang mau buat bunker-bunker raksasa itu pas tepat di bunker. Tariknya ke atas kan? Kita yang nggak punya bunker. Enggak. Justru, kalau boleh memilih, saya setuju dengan doa putri saya, Ainun Mardiyah. Putri saya masih kecil, umur 6 tahun doa. Ya Allah, syahidkan kami sekeluarga. Ya Allah, jatuhkan meteor tepat di atas kepala kami. Kalau meteor itu jatuh, kita langsung menguap menjadi karbon. Enggak, hampir enggak terasa itu meninggalnya. Tahu-tahu pas bangkit sudah di taman surga sambil nunggu kiamat. Mau enggak? Makanya putri saya doanya macam itu. Jadi, jangan berpikir saya harus selamat dari meteor. Ya, kalau seandainya meteornya jatuh di Sumatera, hilang pulau Sumatera, percayalah. Atau pulau Sumatera jadi putus. Kalau jatuhnya di Sumatera Barat, umpamanya ya, maka 2 provinsi mungkin hilang, 3 provinsi mungkin hilang. Yang sisa cuma Lampung dengan Aceh. Yang lain tengah-tengah udah hilang, udah laut. Nah, partikel-partikelnya itu yang membungkusi bumi dan itu panas, Bapak Ibu. Ya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lanjut Bapak Ibu yang kami muliakan. Nah, hidup setelah duhon, inilah hidup yang berat. Kenapa demikian? Duhon meteor tadi satu meteor ini mengandung siderit, tulisannya siderit. Dijelaskan oleh Michel Penn, siderit itu apa? Siderit itu kandungan zat besi yang ada dalam meteor. Allah menceritakan dalam surah Al-Hadid, besi-besi yang ada di muka bumi ini sumbernya dari ruang angkasa loh Pak. Ya, besi-besi yang ada di bumi ini sumbernya dari ruang angkasa. Dan nanti inti besi, induk besi itu akan Allah datangkan kembali buat melumpuhkan besi-besi yang ada di bumi. Di akhir zaman. Ketika meteor ini melesat. Terjadi dentuman hebat di atmosfer. Dia saat masuk menembus atmosfer bumi kita, terbakar dan bergetar. Gesekan yang ekstrim ini akan menimbulkan medan magnet yang sangat kuat. Dampaknya adalah seluruh besi dan logam yang di bumi ini terinduksi oleh medan magnet yang sangat kuat ini. Terinduksi. Mobil kita, mesinnya dari besi enggak? Pesawat perang? Pesawat, angkutan, kereta api, apa saja, kapal laut, pabrik-pabrik, industri-industri, besinya, mesinnya dari terinduksi semua, lengket antar satu dengan yang lain. Di starter mobil udah nggak mau, dicoba terbangkan pesawat udah nggak mau, pabrik-pabrik juga berhenti memproduksi, industri-industri raksasa juga terhenti, semua apapun yang terbuat dari besi dan logam di muka bumi terhenti. Pada saat itulah Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum." Pada saat itu nanti kalian semua akan kembali seperti kalian mulai hari ini, mulai pada zaman Nabi. Bahkan Nabi mengatakan, saat nanti Al-Mahdi muncul, nah ini, saat nanti Al-Mahdi muncul, siapa Al-Mahdi Bapak Ibu? Sudah pernah saya sebutkan dari tadi siapa nama Al-Mahdi? Sudah? Di mana? Di tanda besar kiamat yang ke? Ini Al-Mahdi. Waduh, keras. Licin. Ternyata bukan saya sendiri yang gak bisa. Yang lain juga gak bisa. Saya udah mulai malu tadi, masa laki-laki gak bisa buka. Terima kasih banyak. Jazakumullah. Saya diajarin dulu. Apa katanya? Rukyah dulu. Tadi tertahan. Baik. Kita kembali di sini. Al-Mahdi memimpin khilafah Islamiyah fase kelima. Ini Al-Mahdi. Ya, Al-Mahdi. Nah, pertanyaannya, sejak kapan Al-Mahdi ini ada? Di mana kemunculan Al-Mahdi? Kemunculan Al-Mahdi adalah setelah meteor jatuh, terjadi duhon, Al-Mahdi keluar. Nah, di sini adalah Al-Mahdi. Al-Mahdi. Baik. Apa kata Rasulullah berkaitan dengan Al-Mahdi? Jadi Al-Mahdi keluar sebelum Dajjal muncul ya. Sebelum Dajjal muncul, kita terlebih dahulu dipimpin oleh Al-Mahdi. Sekarang kata Rasulullah, saat Al-Mahdi nanti muncul, kamu wajib berbaiat kepadanya. Dan berperanglah kamu bersamanya. Saat itu kata Rasulullah, kamu akan berperang bersama Al-Mahdi menggunakan pedang. Menggunakan tombak. Menggunakan panah. Dan kamu akan menunggangi kuda-kuda tempur bersamanya. Kamu akan berlari dan berjalan di atas kaki-kaki kamu. Pada saat itu kata Rasulullah, kamu sudah kembali seperti zaman sekarang. Pada zaman Al-Mahdi kembali ke zaman sekarang. Ustaz, adakah peluang Al-Mahdi sudah dekat dengan kita? Pertanyaannya selalu begitu, sudah dekat apa belum? Kalau saya katakan tadi, meteor dengan duhon peluangnya sudah dekat dengan kita apa belum? Sudah ya, berarti terjawab dong yang ini harusnya. Sudah dekat. Berarti Ustaz, di saat-saat teknologi sedang hebat-hebatnya, akan musnah. Iya, caranya. Ya itu tadi caranya. Ada yang mengatakan karena perang nuklir, nanti akan terhenti semua teknologi karena perang nuklir. Tidak, Pak. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Albert Einstein. Nah, dengar dengan ini kan? Sudah pernah belajar dengan orang ini kan? Tentang orang ini siapa, Pak? Bapak Fisika Dunia. Albert Einstein mengatakan, saat dia didesak oleh lebih dari 2.000 wartawan di muka bumi ini, termasuk dari negara-negara maju yang sedang memproduksi senjata-senjata super canggih, senjata tempur dan nuklir-nuklir yang mematikan untuk persiapan perang dunia kedua, ketiga maksudnya. Beliau ditanya, seperti apa perang dunia ketiga nanti? Jawaban beliau sangat mengejutkan. Tidak ada satu teknologi pun yang hari ini kalian siapkan, yang kalian buat, yang kalian temukan, dapat dipergunakan nanti dalam perang dunia ketiga. Kalian nanti pada perang dunia ketiga sudah berperang dengan senjata manual. Saya tidak tahu, kata Albert Einstein, senjata jenis apa yang akan kalian pakai nanti. Yang pasti tidak ada satu pun teknologi yang hari ini kalian temukan, kalian buat, dapat dipakai pada saat itu. Pernyataan Albert Einstein. Mari kita dengarkan juga apa yang dikatakan oleh Steve Jobs. Masih ingat Apple? Sekarang masih ada? Dan ini salah satu di antara ownernya, dan dia termasuk orang terkaya di dunia saat dia masih hidup. Dia berani mengatakan begini, dan muncul pernyataan ini, Pak, di dua kali terbitan Republika, Koran Republika di Indonesia. Apa yang dikatakan Albert Einstein di hadapan ribuan? Steve Jobs. Makasih, Pak. Kata Steve Jobs, setelah nanti saya tidak ada, tidak lama setelah itu kalian semua akan kembali ke zaman batu. Ini pernyataan Steve Jobs. Bapak Ibu, kenapa Albert Einstein, Steve Jobs, berani melafazkan lafaz yang unik dan aneh ini untuk orang sekelas mereka? Kesannya seolah-olah ini adalah ramalan. Tidak, mereka adalah para ilmuwan, ahli dalam masalah teknologi. Tapi mereka lah yang menyatakan nanti kalian semua akan kembali kepada zaman batu. Kenapa mereka berani? Sekali lagi, karena sejak 43 tahun yang lalu, NASA telah memprediksi bumi kita masuk ke arus sungai meteor. Dampak daripada meteor ini salah satunya menghentikan semua teknologi. Dan ini dipelajari oleh seluruh pakar dan ahli-ahli ilmuwan-ilmuwan dunia. Sekelas orang seperti Albert Einstein dan Steve Jobs menyampaikannya. Dan yang ya, bagi-bagi kita tidak unik. Kenapa? Wong Rasulullah saja 1400 tahun yang lalu lebih sudah mengatakan saat Al-Mahdi nanti muncul, kalian sudah kembali ke zaman sekarang. Nah, Bu, ini meteor tadi, saat dia masuk, lumpuhlah semua teknologi. Aside dari tadi juga mengandung, menyebabkan gelombang elektromagnetika yang teramat sangat tinggi. Ini berdampak kepada listrik-listrik yang ada di muka bumi padam. Bukan sementara, Pak, tapi selamanya. Sinyal-sinyal yang ada juga berhenti. Sudah berhenti sama sekali sinyal-sinyal yang ada. Handphone-handphone yang cakep-cakep, ya. Yang harganya, Masya Allah, ini Masya Allah nggak harganya? Lumayan, Pak. Lumayan. Yang jelas saya nggak akan minta. Ini handphone macam gini, setelah meteor jatuh, dia tidak akan berfungsi sama sekali. Sampai nggak bisa di-charge juga, ya. Kalaupun masih ada charger, apa namanya? Power bank segala macamnya. Anggaplah masih ada listriknya di dalam, anggap sajalah. Ini juga sudah tidak ada sinyal. Benda macam ini akan jadi mainan di... akan jadi mainan di sungai. Akan menjadi mainan peta umpet anak-anak. Sudah tidak berharga lagi. Televisi, internet, segala macamnya sudah tidak bisa dipakai. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, disinilah stres manusia hidup, khususnya yang tidak beriman, yang enggak tahu masalah ini. Coba, sedang enak-enaknya dibuai oleh impian dunia, sedang dimanja-manja oleh teknologi, tiba-tiba ditinggalkan secara serentak. Waduh, setelah duhun selesai, matahari terang, pemandangan pertama yang disaksikan orang ketika keluar rumah apa? Apa? Buka pintu rumah? Debu yang tebal di mana-mana. Ya, debu yang tebal di mana-mana. Mayat bergelimpangan, mayat kucing, mayat anjing, mayat burung. Bahkan orang-orang yang gak sempat menyelamatkan diri juga bergelimpangan. Yang masih hidup bergerak kayak zombie berjalan. Sudah rusak bentuknya. Mengerikan. Dan yang paling parah, Bapak Ibu mencoba untuk mencari makanan yang ada. Ternyata tidak ada satupun makanan yang tersedia. Kecuali harus menjarah ke mal-mal yang masih ada stok makanan. Itu pun kalau masih bagus. Ya, menjarah kemana-mana. Nah, yang punya duit merasa perlu uang. Pergi ke bank. Bank pada tutup semua. Bawa ATM, pergi ke apa? Ke mesin ATM. Mesinnya nggak ada yang fungsi. Wah, ya Allah, ya Rabbi. Uang yang sekian M. Yang beruntung itu mungkin yang terlilit utang kali ya. Yeah. Tapi yang jelas yang punya simpanan-simpanan itu loh, yang gak nyimpen uangnya ke Allah, ini yang kasihan, Pak. Nyesel dia saat itu. Uang sekian M, gigit jari. Masa depan jadi kabur semuanya. Hah. Kemudian keluarga banyak yang sakit selama 40 hari 40 malam ini dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit gimana? Semuanya berhenti. Kenapa? Karena seluruh perobatan dan pelayanan yang ada di rumah sakit mengandalkan teh. Yang kasihan itu bapak ibu yang tinggal di apartemen tingkat 15, tingkat 17. Mau turun gimana? Udah nyampe di bawah, udah capek kan? Mau naik ke atas mikir. Udah gak ada listrik. Ya Rob. Nah bapak-bapaknya, khususnya yang bapak-bapak ibu-ibu yang tinggal di kota-kota loh. Rumah-rumahnya diantarkan air pakai apa selama ini? Ketika teknologi musnah, masih bisa gak air diantarkan ke rumah kita? Stres. Yang selama ini hidupnya menggunakan kompor gas atau kompor listrik. Ayo gimana? Ya Allah, gak bisa mikir dah pak. Stres. Tapi kalau orang beriman, setelah dia mendengarkan, pantas Tuhan Nabi mengatakan, bila kamu menyaksikan di atas langit kamu, sudah beredar bintang berekor selama 3 hari sampai 7 hari paling lama, siapkanlah makanan. Nah sekarang pertanyaannya, makanan apakah yang mampu bertahan selama 1 tahun? Itu dia jawabannya, Pak. Itu dia jawabannya, Bu. Kurma. Masalahnya sekarang kurma yang masuk ke Indonesia sudah gap di sudah di apa bahasanya? Sudah di-ban seluruhnya, sudah diambil seluruhnya oleh Cina. Iya, Bu. Sudah susah kita mendapatkan kurma di mana-mana. Coba saja Ibu tanyakan sekarang di toko-toko herbal, di toko-toko penjualan enggak ada Cina semua yang kuasai kurma. Mereka kayak tahu gitu loh. Ya. Oh iya memang betul. Memang betul loh. Pesantren kami Bu, kami wajibkan santrinya sahur dan berbuka itu dengan kurma. Kami wajibkan. Sekarang udah susah kami mendapatkan kurma. Pusat-pusat penjualan herbal terbesar di Bukit Tinggi, di Sumatera Barat itu udah susah. Mereka mengatakan kurma putus. Padahal stok kurma selama ini tidak pernah kurang. Siapa yang punya kerja? Ya. Apa? Coba lihat. Cukup 1 tahun? Ini gak cukup 1 tahun. Tapi inilah makanan yang tahan lama. Makanan yang tahan lama itu cuma ini. Kalau beras, apalagi berberas yang zaman sekarang, yang tumbuhnya karena pupuk kimia, sebulan dua bulan juga sudah hancur semua. Kalau ini Bapak Ibu, Masya Allah, ini bisa bertahan. Apalagi masih di tangkai-tangkainya. Ini bisa bertahan. 1 tahun. 2 tahun masih bisa. Minimal mengurangi tingkat stresnya kita. Masih ada 1 kurma yang dapat dimakan. 1 butir kurma itu kalau dimakan bisa bertahan. Untuk kita bertahan hidup 3 hari sudah bisa. 1 butir kurma Pak. Benar. Abu Ubaidah Ibn Jarrah memimpin 300 orang pasukan. Diutus oleh Nabi Muhammad ke satu daerah yang hanya bisa ditempuh selama 3 hari perjalanan. Nabi membekali kepada setiap 1 mujahidin itu 1 butir kurma. Atau apa kata para sahabat? Ini yang kami kenyot-kenyot. Maaf ya, kalau ibu ketawa berarti salah bahasa Indonesia saya. Apa bahasa Indonesianya Pak? Ah itu yang benar. Ngomong itu yang benar Bu. Diemut-emut. Dikemut-kemut. Itu ya Bu ya. Sahabat hanya kemut-kemut. Kalau kami lapar kata mereka, kami akan masukkan. Dah, simpan lagi. Simpan. Telan habis. Nanti kalau lapar lagi keluarkan lagi. Iya, iya. Dan ini bertahan selama 3 hari. Mereka teruskan perjalanan dengan 1 butir biji kurma. Ternyata sekarang mampu dibuktikan Pak secara ilmiah, 1 butir biji kurma itu dapat menopang berat dan tubuh manusia serta energinya hanya dengan 1 butir biji kurma. 1 butir biji kurma, bukan bijinya ya. Iya. Baik. Subhanallah. Baik, kita kembali. Teknologi semuanya musnah. Aduh ya Allah, ibu-ibu, bagaimana nasib air nggak ada masuk ke rumah? Maka apa yang harus dipersiapkan? Nanti insya Allah pembahasan kita setelah Isya, persiapan dan amalan-amalan akhir zaman. Ini pembahasan kita pada Isya nanti ya. Kita lanjut. Ya, kita lanjut. Sudah siap? Siap jualan kurma. Ya, jualan kurma. Inilah kenapa Bapak Muhaimin Iqbal agak sedikit serius menyampaikan kepada umat, yuk tanam kurma rame-rame. Yuk tanam kurma rame-rame. Dan kurma itu ternyata bisa tumbuh di negeri tropis ini lebih baik daripada tumbuhnya di Arab. Oh, gitu kan ya. Iya, apalagi di daerah perbukitan. Yang paling bagus tumbuhnya itu adalah daerah-daerah perbukitan. Masya Allah. Ya. Baik. Nanti bicara kurma, masalah bibit semacam nanti kita bicarakan, ya. Saya sedikit ada ilmu tentang ini, tentu saja yang pakarnya adalah Bapak Muhaimin. Ya, saya yakin Bapak Ibu bisa mengundang beliau dalam acara seperti ini. Bagaimana cara mendapatkan bibitnya, bagaimana cara perawatannya semacamnya. Beliau bersedia datang tanpa dibayar sedikit pun. Bahkan beliau pun juga berkenan membimbing kita sampai kita berhasil menanam kurma. Masya Allah, ini untuk umat Islam. Sayang Bu, satu batang biji kurma itu sama imbangannya atau tandingannya dengan 2 hektar sawit. Sawit menghasilkan nih selama 2 hektar selama 1 tahun. Satu batang kurma yang berbuah dengan standar juga menghasilkan, hasilnya sama, Pak. Rugi kalau kita nanam sawit di tanah kita yang luas, udahlah sawit itu ngerusak tanah. Sementara kurma malah menghidupkan tanah. Ayo kita nanti ke depannya termotivasi berlomba-lomba menanam kurma. Baik, kalau berhasil nanti bagi kami sedikit. Kita lanjut. Setelah dukhon, bumi mengalami pemanasan global. Suasana dan udara iklim menjadi ekstrim. Panas yang sangat ekstrim. Kemarau panjang. Dan itu terjadi 3 tahun berturut-turut. Mari saya bacakan hadis sahih Bukhari Muslim berikut ini tentang Dajjal. Menjelang Dajjal keluar, ada 3 tahun yang sangat berat yang dialami manusia di muka bumi ini. Kemarau panjang, kelaparan merata di mana-mana. 1 tahun pertama menjelang Dajjal keluar, 1/3 air di langit Allah tahan turun. 1/3 tanam-tanaman yang dapat dimakan di bumi Allah biarkan mati. Tahun kedua Dajjal keluar, Allah tahan 2/3 air dari langit. Dan Allah tahan 2/3 tanam-tanaman dan hewan ternak yang dapat dimakan di muka bumi, Allah biarkan mati. Terjadilah kelangkaan pakan. Ya, orang mulai berebutan makanan, bahan baku makanan. Harga membumbung tinggi. Sementara Bapak Ibu yang kami muliakan, orang-orang sudah tidak dapat lagi mendapatkan makanan dengan leluasa, maka mereka mulai tega mengganggu tetangganya. Pasti dalam hadis sahih Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad kata Rasulullah, tidaklah terjadi kiamat sampai tetangga tega mendatangi tetangganya dan membunuh tetangga itu karena menyangka di rumah tetangga ada makanan. Setelah tetangganya dibunuh, lalu dia periksa seluruh rumah, tidak ditemukan makanan apa-apa. Dia pun mencari mangsa yang lain. Ini orang-orang yang ganas, orang yang brutal, asal bertahan hidup, dia tega mendatangi tetangga. Nanti baru Bapak Ibu sadar kenapa nanti saya menganjurkan di akhir zaman ini kita mulai membentuk komunitas orang-orang beriman. Di mana tinggal orang-orang beriman saja. Sepahit apapun keadaan tidak akan mungkin membunuh tetangga. Karena ada iman. Dan ada juga menjaga karena orang merampok di mana-mana. Lah kalau kita berkumpul orang beriman yang muda-mudanya pada di depan semua. Nyiapkan golok, nyiapkan parang. Ayo dekat ente. Hah? Tak gorok. Kami gitu kita bersama-sama melindungi. Tapi kalau tinggal di tengah kota kayak gini tetangga kita banyak yang jahil. Asal dia lapar, dia datang ke, nah, dihabisi kita, dibacoknya bini kita, dihabisnya satu keluarga kita. Kalau tinggal di tengah orang-orang yang tidak punya iman ini sekarang ini bahaya. Tahun 98 saja sudah mulai orang jarah kemana-mana. Apalagi nanti, la haula wala quwata illa billah, kita kembali Bapak Ibu. Tahun ketiga Dajjal keluar sama sekali air tidak turun dari langit. Ya. Kemudian, tanam-tanaman yang dapat dimakan di muka bumi seluruhnya Allah biarkan mati. Hewan-hewan ternak yang dapat dimakan oleh manusia di muka bumi, Allah biarkan mati. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, dengan cara apa kami bertahan hidup di saat-saat berat dan sulit itu? Nabiullah menjawab, zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kamu baca berulang-ulang dan kamu memohon kepada Allah agar kamu dikenyangkan oleh Allah dengan zikir ini. Allah jadikan kamu kenyang. Yang bisa melakukan ini cuma orang beriman apa enggak? Karena dia punya iman, dia punya keyakinan. Lah sementara orang-orang yang tipis iman, amal solehnya sebelumnya minim, mereka banyak putus asa, mereka akhirnya lari ke tebing-tebing menjatuhkan badan. Mereka ambil pisau belati menghunjamkan ke badan. Ada yang tega makan bangkai. Demi bisa bertahan hidup. Subhanallah, ini sangat-sangat berat. 3 tahun berturut-turut. Kapan terjadinya perubahan cuaca yang sangat ekstrim ini? Setelah meteor dan hantaman meteor, terjadinya dukhon, barulah mulai. Mari saya informasikan, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan Bapak Ibu semua, bahwa BMKG dunia telah mengumumkan tahun, ada 3 tahun berturut-turut ke depan bumi akan mengalami kemarau yang sangat panjang dan ekstrim. Kelaparan akan melanda di seluruh muka bumi. 3 tahun berturut-turut, kata BMKG dunia. Tahunnya kapan? Sini. Ya Rab. Ini semuanya bukan lagi serba kebetulan, Bapak Ibu. Lihat, sejak 2019 sampai 2022. 3 tahun berturut-turut. Cara menghitungnya gimana? 2019, 2020. Baru 1 tahun kan? 2020, 2021. 2021, 2022. Inilah dia 3 tahun berturut-turut. BMKG dunia mengumumkan bahwa kita di muka bumi akan mengalami kekeringan dan kemarau yang ekstrim. Kelaparan akan melanda di mana-mana. Kalau cuma Cina yang kekeringan, kalau cuma India yang kemarau, yang putus pakannya segala macamnya, negara lain yang subur masih bisa mensubsidi, masih bisa menolong. Tapi bagaimana kalau nasibnya satu dunia? Apakah ini dia Dajjal akan keluar? Jawabannya Allahu a'lam. Kami tidak berani menyebutkan kepastian apa-apa berkaitan dengan penentuan tahun dan tanggal. Hanya gini loh penyebutannya. Apakah mungkin di zaman kita? Kalau enggak di zaman kita, maka zaman siapa lagi? Ketika saya bertanya kepada Syekh Musa'id bin Bashir al-Husayni as-Sudani, salah satu di antara 40 ahli hadis terbesar abad ini yang masih hidup, beliau berkata, ketika saya tanyakan, Syekh, hadis-hadis ini terjadinya di zaman kita atau kapan? Jawaban beliau adalah, kalau bukan zaman kita, maka zaman siapa lagi? Begitu Bapak Ibu. Baik, tentang dukhon sudah selesai, ciri-ciri dan tanda-tandanya juga sudah sangat dekat. Kita break sampai jam berapa? Maghrib. Ya, sampai azan maghrib ya? Masih banyak waktu kita kan? Alhamdulillah. Bapak Ibu, kita masih punya waktu. Saya sangat bersyukur sekali. Mari kita lanjutkan. Ini tanda besar kiamat yang pertama sudah. Ya, dukhon. Tanda besar kiamat yang kedua. Dajjal. Sekarang siapakah Dajjal? Al-Mahdi. Al-Mahdi nanti insyaAllah. Yang besar-besar dulu saya uraikan. 10 tanda besar kiamat saya uraikan dulu. Ya. Bu, Bapak, Dajjal ini bukan seperti yang didongengkan oleh orang-orang tua kita dulu. Dan saya sangat saya sayangkan ternyata masih ada saja ustadz yang masuk kelas nasional, tampil di televisi, pengikutnya jutaan kabarnya. Ditanyai oleh audiennya, jamaahnya, langsung menjawab di tempat, wahai Ustadz, Dajjal itu sebenarnya seperti apa? Wah, dijawab, jawabannya itu membuat saya maloyo perut ini. Hah? Mual perut saya mendengar jawabannya. Itu bahasa Padang, maloyo. Mual perut saya, ya Allah, kok jawabnya sembarangan begini? Apa katanya? Dajjal itu adalah makhluk manusia yang sangat besar, tinggi. Ya, gunung-gunung itu kecil di bawahnya. Kakinya kalau dimasukkan ke laut cuma semata kaki. Kalau dia melangkah satu dua negara terlintasi satu kali langkah. Kalau dia bersuara di timur yang di barat bisa mendengarkan suaranya. Kalau dia kencingnya satu kota banjir. Waduh, ya Allah ya Rabb. Padahal yang mendengar ini bisa jadi jutaan. Sedih saya, Pak. Tapi semoga lah, alhamdulillah, kemarin saya juga diwawancarai di TV One, seperti apa Dajjal itu, saya sudah uraikan. Dan sudah muncul, sudah beberapa kali diterbitkan di siaran TV One. Semoga ini menjadi pengimbang. Siapa Dajjal itu? Dajjal, kata Rasulullah, satu di antara 5 makhluk Allah yang Allah panjangkan umurnya. Satu, makhluk yang Allah panjangkan umurnya seluruh malaikat. Dua, Iblis. Iblis bukan jin, Pak. Cuma iblis doang. 3. Dajjal. 4. Ya'juj dan Ma'juj. 5. Nabi Isa alaihissalam. 5 makhluk ini Allah panjangkan umurnya. Nah, berkaitan dengan Dajjal. Berarti Dajjal udah ada sekarang? Iya, sudah ada. Di mana letaknya? Ntar, sabar. Nanti saya uraikan. Yang jelas, Dajjal itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah fitnah terbesar yang ada sejak bumi Allah ciptakan, sejak Adam Allah jadikan. ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatun akbar minad dajjal. Sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih berat, yang lebih berbahaya, yang lebih dahsyat, melebihi fitnah Dajjal. Seluruh nabi, ratusan ribu jumlahnya nabi dan rasul yang diutus ke muka bumi, mereka pasti mengingatkan kaum mereka masing-masing. Hati-hati Dajjal, hati-hati Dajjal, bahaya Dajjal, hati-hati, berlindunglah kamu kepada Allah dari Dajjal. Seluruh nabi dan rasul peringatkan umatnya masing-masing, awas Dajjal. Saking bahayanya Dajjal ini. Kenapa Dajjal begitu berbahaya? Kenapa bahayanya Dajjal itu? Tunggu dulu sebentar. Dajjal itu seperti apa sih? Kan begitu jadinya? Manusia biasa. Nabi mengatakan dia lebih pendek dari kalian sedikit. Lebih pendek dari kita sedikit. Lehernya lebih panjang dari kalian sedikit. Bahunya mereng. Bahunya mereng seperti ini. Ya. Tapi kata Rasulullah, rambutnya keribu. Rambutnya keribu, kayak Saibaba. Begitu kata beliau. Ya. Saya mohon maaf karena belum pernah ketemu langsung sama Dajjal. Saya nggak bisa menyebutkan seperti apa ciri-ciri khasnya. Dan semoga Allah lindungi saya. Karena haram, kata Rasulullah, haram kamu berjumpa dengan Dajjal. Nabi melarang keras, jangan sempat berjumpa dengan Dajjal. Nah, Dajjal ini kata Rasulullah SAW, ketika dia muncul, ya, dia sudah rusak mukanya. Udah rusak mukanya. Padahal, ketika tentang Dajjal ini diceritakan oleh Tamim Ad-Dari dalam hadis Sahih Imam Muslim, hadis ceritakan oleh Fatimah binti Qais. Keadaan Dajjal ketika itu masih dalam keadaan utuh, hanya terikat dengan rantai yang besar. Tapi ketika muncul nanti di akhir zaman, dia udah rusak. Tahu Bapak kenapa rusak muka Dajjal? Yes, karena dukhan. Coba Dajjal yang begitu sakti saja bisa rusak oleh dukhan. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, sekarang Dajjal itu kata Rasulullah SAW, matanya sudah seperti mau keluar kedua-duanya. Mau lepas dari tempatnya. Sementara mata yang sebelah kanan ketutup oleh dinding, yaitu dari daging yang meleleh dari keningnya. Meleleh, kemudian nutup, menutupi matanya ini dan nempel di pipi. Ya, tempel ujung-ujung daripada yang nempel ini bergelantungan seperti jengger ayam. Ya. Sementara bola matanya yang sudah mau keluar itu nampak nonjol sekali. Menonjol sekali. Mata yang sebelah kiri kata Rasulullah sudah hampir lepas. Biji mata yang sebelah kiri sudah hampir lepas. Itu pun berkabut berwarna hijau kaca. Rasulullah menyebutkan warna kulitnya adalah putih pucat seperti pucatnya mayat. Putih pucat mayat dan ada beberapa bercak-bercak merah di kulitnya. Kaum muslimin yang kami muliakan, kakinya kata Rasulullah SAW, jempol kanan dengan jempol kirinya saling berdekatan. Sementara kedua mata kakinya saling berjauhan. Dia mampu berjalan dengan kecepatan yang tidak ada satupun manusia bisa mengikutinya. Sangat cepat sekali. Sementara kata Rasulullah SAW, tubuhnya gompal. Jarak bahu dengan bahunya yang lain saling berjauhan. Dadanya lebar. Dadanya lebar full daging. Pendek, full daging, kayak apa? Jelek abis. Tapi uniknya, Dajjal ini kemana pergi dikeliling oleh wanita-wanita yang sangat cantik. Wow. Nggak tahu itu wanita apakah jin atau siapa yang menjelma menjadi manusia. Baik. Dan yang meleleh ini adalah yang tidak sempat menyelamatkan diri. Itu ada kan, ada bunker-bunker. Sasa. Bisa saja yang di bunker-bunker itu keluarnya masih seperti kita. Wallahu'alam. Karena kejadian ini belum betul-betul terjadi, saya nggak bisa menggambarkan lebih daripada apa yang didapatkan dari hadis. Begitu ya. Baik kaum muslimin, nah Dajjal ini kata Rasulullah SAW, kemampuannya ditopang oleh seluruh jin dan setan satu muka bumi. Iblis dari tengah laut perintahkan seluruh jin dan setan agar melayani semua perintah Dajjal. Lah Pak, dukun-dukun yang hebat saja, sekelas Kanjeng saja, sekelas David Copperfield saja sudah banyak membuat orang terpukau, ya kan? Sekelas Sri Setia Sai Baba saja sudah banyak para pengikutnya, jutaan, ya kan? 20 juta lebih pengikutnya di muka bumi ini. Coba lihat, padahal itu belum apa-apa dilayani oleh jin dan setan. Ini Dajjal, satu bumi jin dan setan melayaninya. Maka kata Rasulullah, kemana Dajjal datang? Dajjal itu mampu menunjuk ke arah langit disaksikan oleh banyak manusia, maka langit yang tidak ada awan mendadak berkumpul awan. Entah dari manalah datang itu awan, berkumpul saja. Kemudian turunlah air hujan. Tanah yang gersang, tandus dan mati langsung tumbuh rumput-rumput yang tebal. Hewan ternak yang kurus-kurus atau hewan ternak yang sudah menjadi tulang belulang langsung berbungkus tulang itu dengan daging dan bertemu dan kemudian berdiri dalam keadaan tubuhnya gemuk, air susunya penuh-penuh. Ini kan kayak permainan komputer ya Pak ya. Tak Dajjal bisa melakukan itu. Kemudian kata Rasulullah, Dajjal menunjuk ke arah kuburan. Seluruh kubur yang ditunjuk oleh Dajjal, maka akan muncullah orang-orang yang pernah dikuburkan di sana dalam keadaan sudah utuh. Seperti manusia yang belum dikuburkan. Hah? Si Fulan dikuburkan sana, bangkit dia lagi. Si Fulanah dikuburkan sana, bangkit dia lagi dalam keadaan utuh. Bukan kayak pocong semacam itu, tidak ya. Utuh, seperti pernah belum pernah. Langsung sujud kepada Dajjal. Orang-orang yang menyaksikan akan tertipu dan menganggap betul-betul hidup lagi. Dan ini adalah Tuhan. Inilah orang-orang yang dangkal iman, orang-orang yang tipis ilmu pengetahuannya. Dia akan cepat sekali tergoda. Di samping itu, Dajjal ini memang memiliki kekuatan magic, sihir yang dahsyat, yang bisa masuk menembus jantung orang, terhipnotislah orang itu untuk menyerahkan imannya kepada Dajjal. Makanya Nabi haramkan, jangan pernah kamu berjumpa dengan Dajjal. Akan ada seorang lelaki yang paling kuat dan merasa imannya sangat kuat. Dia yakin dia tidak akan berubah imannya ketika berjumpa dengan Dajjal. Ketika Dajjal sampai ke kotanya, dengan sengaja ia keluar dari rumahnya untuk berjumpa dengan Dajjal. Sementara dia yakin dia tidak akan berubah kalau sudah berjumpa dengan Dajjal. Saat dia bertatapan dengan Dajjal, menguap langsung iman yang ada di dadanya dan dia langsung sujud kepada Dajjal. Dia kafir kepada Allah. Walaupun Dajjal sudah pergi meninggalkan kota negerinya, dia akan tetap kafir kepada Allah sampai dia mati. Seluruh orang yang beriman kepada Dajjal akan tetap kafir kepada Allah sampai dia mati. Fase keempat, fase di mana setan jin dan setan manusia memperbanyak calon penghuni neraka. Fase keempat. Dan Nabi mengatakan, yang paling banyak dari umatku yang mengikuti Dajjal adalah kaum wanita. Waduh. Ya Ustaz, bagaimana caranya agar kami tidak termasuk di antara yang kebanyakan itu? Ya Bu ya? Saya berdoa, siapapun yang mendengarkan uraian ini dan mengimaninya, lalu membentengi diri dengan benteng-benteng yang diajarkan Rasulullah, semoga yang bersangkutan tidak termasuk yang murtad. Dajjal akan ketemu gak sama Ibu nanti? Hah? Dajjal akan ketemu gak sama Bapak nanti? Kalau dia datang, wajib kita menghindar. Perintah Nabi, kalau kamu dengar Dajjal sudah sampai ke kota kamu, Dajjal sudah sampai ke kota kita, kita dengar nih, segeralah tarik istrimu, bawa ibumu, kumpulkan anak-anak perempuanmu, saudari-saudari perempuanmu, masukkan mereka ke dalam rumah, ikat tangan-tangan mereka, ikat kaki-kaki mereka, dan tambatkan ikatan itu di tiang-tiang rumah kamu, tutup pintu-pintu rumah, tutup jendela-jendela yang ada, baca surat Al-Kahfi dalam rumah itu. Baca surat Al-Kahfi. Nabi tidak mengatakan 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir, pokoknya baca surat Al-Kahfi dalam rumah, kan ada peluang kita baca Quran tuh. Nah, kalau seandainya kamu ketemu berpapasan di jalan, kita mau lari, ternyata malah tempat kita lari situ Dajjal ada. Ayo, gimana? Saat itu kata Rasulullah SAW, kamu diperintahkan satu di antara dua hal. Pertama, bacalah surah Al-Kahfi 10 ayat pertama. Atau 10 ayat terakhir. Disinilah wajibnya kita menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir. Kenapa? Siapa yang membaca ini ayat, yang pasti sihir Dajjal tidak akan tembus kepadanya. Kalau Dajjal belum melihatnya dan dia baca duluan, maka insya Allah Ta'ala Dajjal bahkan tidak mampu melihatnya. Allah akan tutupi. Seperti pemuda kafir, Allah tutupi dari pandangan orang-orang yang mengejarnya. Tapi kalau Dajjal sudah melihat kepadanya duluan, ya, maka kalau dia baca surah Al-Kahfi, insya Allah sihir dan kekuatan magic hipnotis Dajjal tidak akan menembus ke hatinya yang menunjukkan dia murtad. Walaupun dia ditangkap oleh Dajjal dan para pengikutnya, dia akan istiqomah. Dan Nabi mengatakan Dajjal itu akan mengeluarkan dari tangan kanan, dari tangan kirinya, dua sungai. Ini menyebabkan orang menganggapnya Tuhan asli, Pak. Kenapa? Yang sebelah kiri akan mengeluarkan sungai air yang sangat bening lagi sejuk. Lah orang sudah bertahun-tahun tidak dapat air. Ya, ya. Tolong diputarkan mobil Avanza hitam B1553 SRG. Mohon keluar mobilnya menghalangi mobil lain. Saya pikir mohon diputarkan acara slide tertentu. Ada yang punya tolong diputarkan. Ya, atau pinjamkan kuncinya ke panitia. Insyaallah enggak dijual kok, enggak dilelang. Sudah muazan belum kan? Belum. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Insyaallah ini masih sedang asik-asiknya nih. Anggap saja Ibu Bapak dininabobokkan dengan cerita akhir zaman. Tetapi ini adalah ilmiah, ini adalah hak. Kita lanjut Bapak Ibu. Sampai di mana kita tadi? Sungai, sebelah kirinya itu sungai. Air yang keluar dari tangannya Dajjal, bukan sela-sela, tangannya Dajjal ini memanjang sejauh mata memandang, betul-betul menjadi sungai di sana. Tapi kata Rasulullah itu sihir. Orang hanya nampak seperti sungai, tetapi dia adalah neraka Allah. Siapa yang mendatangi sungainya Dajjal, maka dia akan masuk neraka Allah, kekal di dalamnya selama-lamanya. Sementara dari telapak tangan kanannya, dari tangan kanannya ini akan mengeluarkan api. Dan api ini sangat besar, ya, terus memanjang. Dan kata Rasulullah, jika kamu dipaksa oleh Dajjal, kita enggak tahu nih, enggak mau mengikuti Dajjal, karena kita memang tidak mau berjumpa dengan Dajjal. Ini bedanya, Pak. Orang yang ingin berjumpa dengan Dajjal dia akan kafir kepada Allah. Tapi orang enggak mau berjumpa, cuman dia berhasil ditangkap oleh Dajjal. Maka perintah Nabi adalah ambillah sungai apinya Dajjal. Masukkan kepala kamu ke dalam sungai api itu. Kamu akan, setelah dimasukkan, kamu akan melihat di dalamnya ada air yang sangat bening dan sejuk. Minumlah, kata Rasulullah. Masukkan seluruh tubuhmu. Maka ketika itu dia akan syahid. Tanpa merasakan sakitnya. Subhanallah. Ini pilihan ya, Bu ya. Kalau seandainya terpaksa nanti, ya begitu pilihan kita. Jangan ngelihat air, kita nyemplung ke air, berenang di air itu. Ngelihat api, kita takut dengan api. Kata Rasulullah, maka datangilah apinya Dajjal. Subhanallah. Bapak Ibu yang kami muliakan, Dajjal juga membawa bala tentara yang sangat banyak dan makanan yang menggunung. Lah orang yang diizinkan mengambil makanan itu adalah yang mau beriman kepada Dajjal. Coba bayangkan Bapak Ibu, kemana dia datang Dajjal ini membawa makanan. Seluruhnya adalah sihir Dajjal. Sihir Dajjal. Orang yang tahu hakikat ini yang belajar kayak Bapak Ibu sekarang. Yang belajar kayak gini nih tahu ini, insya Allah gak akan mau. Tapi orang awam di luar sana gimana? Orang awam di luar sana akan termakan enggak oleh tipu daya Dajjal ini? Iya, Bapak Ibu, akan termakan. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan. Sekarang sudah tahu seperti apa itu Dajjal, seperti apa bahaya Dajjal, dan pengikut Dajjal di muka bumi ini 2/3 dari total manusia yang ada. Saat Dajjal itu keluar. Dari umat Nabi Muhammad, mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita. Kemana kaum kita, Pak, yang laki-laki? Ini fase keempat. Menjelang Dajjal keluar, banyak lelaki yang sudah Allah pindahkan ke alam barzah duluan. Bu, tatap dalam-dalam wajah suami. Serius, Bu? Enggak lama lagi suami ibu akan Allah ambil. Kalau memang jadwal Dajjal sudah dekat. Sebelum Dajjal keluar, yang bapak-bapak sudah banyak yang syahid duluan insyaAllah. Apalagi dengan munculnya Al-Mahdi. Orang akan berbaiat dengan beliau, berperang, berjihad di belakangnya. Dengan jihad ini adalah angka kematian yang sangat fantastis terjadi. Coba saja lihat. Di fase kelima, 1:50. Di sinilah. Wahai bapak-bapak, bapak sebentar lagi akan meninggalkan ibu-ibu. Baik-baik sekarang. Jangan sedihkan hati istri dengan mau poligami. Ya, mau poligami. Tolong mikir yang berulang-ulang dong. Kalau mau iya itu yang gentle. Yang sembunyi-sembunyi nyakitin, Pak. Setuju, Bu? Setuju, Bu? Udah mau kiamat masih enggak setuju. Jangan merasa dapat angin loh, Pak. Saya menyampaikan udah akhir zaman, jangan mikir gitu-gituan lagi. Fokus. Lah Ustaz Zul sendiri kenapa? Udah terlanjur. Ini udah terlanjur. Waduh, Bapak udah uban. Niru Rasulullah nih kayaknya. Bapak, Ibu yang kami muliakan, Dajjal ini muncul dengan 3 tanda nyata. 3 tanda nyata. Kalau tanda alam ini sudah terjadi, pasti Dajjal akan keluar. 3 tanda nyata ini. Deh, lamanya lah ya Rabb. Bapak Ibu duduk dengan sabar ya. Mungkin Bapak gak berpikir, capek gak Ustaz? Ternyata ketika didudukkan pantatnya di sini, nyaman. Ya Rab, Alhamdulillah. Tiga tanda dajjal akan keluar. Hadis ini, tolong Bapak Ibu temukan nanti di kitab ensiklopedia akhir zaman, juga di zikir akhir zaman. Terlengkap nanti tentang masalah kemunculan dajjal dan pertempuran dajjal melawan Al-Mahdi. Ini kitab yang terlengkap tentang masalah seluk-beluk Al-Mahdi nanti. Oke, tiga kitab ini ada di luar sana nanti. Yang belum punya bisa mendapatkannya di luar. Infaknya keluarkan. Kalau diambil kita nangis Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Tiga tanda ini kata Rasulullah dalam Sahih Imam Muslim, yang pertama, kalau ketiganya ini sudah muncul, maka akan hadirlah dajjal lepas di permukaan bumi ini mengelilingi. Dari awal cerita tentang kisah Tamim Ad-Dari berjumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin masuk Islam. Nabi pun mengajarkannya cara masuk Islam. Siapa namanya tadi? Tamim Ad-Dari. Lalu Tamim bercerita, ya Rasulullah, tahukah engkau sebab apa yang mendorong aku ingin masuk Islam? Sampaikan, kata Rasul. Aku adalah seorang, ibarat kita kapten kapal, ya. Dan aku memiliki 20 orang awak kapal. Saat kami di Laut Yaman, kapal kami diombang-ambing oleh laut, gelombang laut yang sangat tinggi. Hujan lebat, angin kencang, awan pun sangat gelap. Petir menyambar-nyambar. Kami tidak mampu mengendalikan kapal. Kami terdampar di sebuah pulau di tengah laut Yaman. Awas, catat ini dulu. Di tengah laut Yaman. Kemudian kami menunggu waktu siang datang. Ketika matahari sudah terbit, kami turun dari kapal. Lalu kami masuk ke dalam pulau. Tiba-tiba kami terkejut menyaksikan seekor binatang besar di hadapan kami berkaki empat. Bulunya hitam dan sangat tebal. Saking tebalnya bulu binatang itu, kami tidak mampu membedakan mana kepala dan mana ekornya, mana pantatnya. Berarti ini binatang, bisa dibayangkan, ya, bisa jadi telinganya pun nggak nampak. Dan berarti binatang ini juga tidak memiliki ekor, ya, bulat di depan, bulat di belakang. Sehingga kami terkejut dengan binatang ini dan kami lari. Binatang itu mencegat kami dan berkata, apakah kalian datang dari Arab? Kami makin takut. Ya iyalah. Udahlah tinggi gede hitam, bulunya tebal, bisa ngomong lagi. Makin ngacir kami lari. Tapi binatang ini sekali lagi menanti kami dan berkata, kalian jangan takut, saya adalah Al-Jassasah. Sementara kata Tamim, dia menyangka inilah setan betina. Bukan, saya adalah Al-Jassasah. Sehingga para ulama ahli hadis mengatakan hadis ini digelari dengan hadis Al-Jassasah. Artinya Jassasah itulah mata-mata. Arti Jassasah itu. Saya di sini menanti-nanti kedatangan orang yang datang dari Arab masuk ke pulau ini. Saya memata-matai siapa yang masuk. Jika kalian datang dari Arab, kasih tahu. Maka kami menjawab, benar kami dari Arab. Seorang lelaki di tengah kuil, di kuil tua sana, sudah lama menanti-nanti kedatangan orang yang datang dari Arab untuk menanyakan informasi perkembangan dunia terbaru. Datanglah kalian ke sana. Sambil dalam keadaan ketakutan, kata Tamim Ad-Dari, kami lari tunggang langgang menuju ke arah yang ditunjukkan oleh binatang itu. Khawatir kami diapa-apakan oleh binatang ini. Sesampainya kami di kuil tua itu, kami terbelalak, terkejut menyaksikan seorang lelaki bertubuh gompal sedang terikat rantai. Kakinya diikat rantai yang sangat besar dan berat, rantai besi. Dan rantai itu menyambung mengikat kedua tangannya. Kemudian rantai tersebut mengikat dan membelenggu lehernya. Dia tergeletak di lantai, tubuhnya gompal. Tubuhnya gompal. Kami berkata, celakalah engkau. Siapa engkau? Laki-laki yang terikat itu berkata, kalian tidak perlu takut. Saya terikat seperti ini tidak akan mampu menyakiti kalian. Apakah kalian datang dari Arab? Kami menjawab, iya, kami datang dari Arab. Sudah lama saya menanti-nanti kedatangan dari Arab. Apakah di Arab hari ini sudah muncul seorang lelaki ummi yang ngaku-ngaku sebagai nabi terakhir, namanya adalah Ahmad? Kami menjawab, sudah. Nama Nabi Muhammad salah satunya adalah Ahmad. Kami menjawab, sudah. Ya, sudah dekat berarti. Apakah kalian beriman kepadanya? Kami menjawab, sebagian kami mau beriman kepadanya, sebagian yang lain tidak mau beriman kepadanya. Laki-laki yang terikat rantai itu berkata, sebaiknya kalian beriman kepadanya. Nah, inilah yang mendorong Tamim akhirnya bersyahadat kepada Nabi, ya. Selamatlah yang mau beriman kepadanya. Kemudian ditanya, dijawab, ditanya, dijawab, ditanya, dijawab. Tiga pertanyaan terakhir ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Dan Nabi menggarisbawahi pertanyaan tiga yang terakhir ini, bahwa inilah dia tanda Dajjal akan keluar. Dajjal, laki-laki yang terikat itu bertanya, dia adalah Dajjal, ya. Dajjal ini bertanya, kalian tahu tentang mata air Zughar? Kami menjawab, kami tahu. Tentang apa yang ingin kau tanyakan? Apakah mata air itu sekarang masih mengeluarkan airnya? Kami jawab, masih. Sebentar lagi, mata air itu tidak akan lagi mengeluarkan airnya. Ditanya lagi, kalian tahu tidak tentang kebun kurma Baisan? Kami menjawab, kami tahu tentang kebun kurma Baisan. Tentang apa yang ingin engkau tanyakan? Apakah kebun kurma itu sekarang masih berbuah kurmanya? Kami menjawab, masih. Buahnya sangat banyak dan lebat. Lihat saja, sebentar lagi buahnya sudah akan, kebun itu sudah tidak akan lagi berbuah. Kemudian ditanya yang ketiga, kalian tahu tentang Danau Tiberias? Kami menjawab, kami tahu. Tentang apa yang ingin engkau tanyakan berkaitan dengan danau itu? Pertanyaannya, apakah danau itu sekarang masih mengeluarkan air? Apakah danau itu sekarang masih ada airnya? Kami menjawab, airnya banyak. Airnya tidak kurang sedikit pun. Maka dijawab, kata laki-laki itu, lihat saja, sebentar lagi Danau Tiberias airnya akan susut. Jika itu semua terjadi, saya akan bebas. Saya akan kelilingi seluruh kota-kota di muka bumi ini. Dan saya akan kuasai manusia. Mereka akan sujud menyembah saya. Hanya dua kota saja yang saya tidak berhasil memasukinya. Mekah dan Tibah. Ketahuilah oleh kalian, saya adalah Al-Masih. Itu kata laki-laki itu. Nah, setelah Tamim berjumpa Rasulullah, Tamim menceritakan ini. Apa kata Rasulullah? Kumpulkan semua sahabat. Kumpulkan semua orang-orang yang beriman yang ada. Lalu Nabi berkata kepada mereka, ketahuilah oleh kalian, laki-laki yang ditemui oleh Tamim di dalam pulau laut Yaman itu, dia adalah Dajjal. Tanda-tandanya semua seperti aku terangkan kepada kalian. Dan dua kota yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal itu adalah Mekah dan Tibah. Madinah inilah yang Tibah. Madinah inilah yang tiba, kata Rasulullah. Inilah yang tiba. Baik. Sekarang tiga tanda tadi, Bapak Ibu. Tiga tanda ini seluruhnya membuat Bapak Ibu mesti menerima kenyataan. Sepahit apapun harus saya sampaikan. Mata air Zughar. Bapak Ibu tahu tempatnya di mana? Mata air Zughar ini tidak begitu jauh-jauh amat dengan Danau Tiberias. Masih di negeri Syam. Sudah beberapa tahun belakangan ini, mata air Zughar sudah tidak mengeluarkan air satu tetes pun. Yang kedua, kebun kurma Baisan. Letaknya di mana, Bapak Ibu tahu? Perbatasan Yordania dengan Palestina. Kebun kurma Baisan sejak 6 tahun yang lalu sudah rusak buahnya dan menjadi sedikit. 2 tahun belakangan bukan saja sudah tidak berbuah 100%, bahkan batang dan pohonnya pun sudah menuju kepada layu dan mati. Bagaimanapun orang mencoba menanam lagi, enggak tumbuh-tumbuh, Pak. Kebun kurma Baisan. Yang ketiga, air Danau Tiberias. Sejak danau ini terkembang, terbentang, danau ini tidak pernah susut, Bapak Ibu yang kami muliakan. Danau ini tidak pernah susut. Perhatikan. Mungkin Bapak yang jauh tidak dapat melihat. Tapi bisa dibuka di YouTube sekarang, saya izinkan. Lihat perkembangan yang ada tentang Danau Tiberias. Di mana sekarang Danau Tiberias? Di Israel, ya, sumber air satu-satunya bangsa Yahudi di Israel selama ini adalah dari danau. Ini permukaan air, ya. Lihat nanti hadisnya ada di sini. Hadisnya ada di kitab Ensiklopedia Akhir Zaman. Hadisnya sahih. Nabi menyebutkan tentang Danau Tiberias. Taib. Pertanyaan si Dajjal, masih berair enggak? Kami menjawab masih. Awas, sebentar lagi airnya akan susut. Nah, Bapak Ibu, Danau Tiberias ini seperti ini kondisinya real, ya. Ya. Ini kondisi realnya seperti ini. Sejak tahun 2003 ke 2013, dalam berapa tahun? Hanya 10 tahun, Danau ini kedalamannya dari permukaan hanya 45 meter saja. 45 meter. Jadi gak dalam-dalam amat lah ya. Ternyata, Masya Allah, hanya dalam 10 tahun telah susut airnya 16 meter. Hanya dalam 10 tahun. Kalau cuma susut 1 meter, 2 meter masih normal ya kan? Ini 16 meter loh. Dan nambah sedikit, susut lagi lebih dalam. Nambah sedikit, lebih dalam lagi susutnya. Makin terus merosot. Sehingga tahun 2012, lihat di televisi nasional Israel, bagaimana pemerintah Israel mengumumkan kepanikannya. Kepanikan, ketakutan. Kenapa? Karena sumber air satu-satunya bangsa Yahudi di Israel cuma dari danau ini. Mereka tidak punya sungai. Mereka tidak punya mata air yang lain kecuali hanya dari danau ini. Sekarang danaunya susut terus, 2012. Masih ada di YouTube. Bagaimana ketakutan pemerintah Israel. Dan Bapak Ibu, akhir 2015, jadi kalau ini 16 meter, ibaratnya sudah begini nih. Udah lebih 30% nih kan? Ya Bapak Ibu, akhir 2015, Masya Allah, ujung yang paling menonjol daripada danau ini sudah mulai kelihatan seperti pulau kecil. Sudah seperti ini kondisinya. Sudah kelihatan. 3 minggu, 2 hari ini, perkembangan terkini Danau Tiberias sudah melewati dari garis merah sampai ke garis hitam. Sekarang sudah seperti ini, Bapak. Sehingga pemerintah Israel sekarang ini dengan resmi mengumumkan bahwa air, sumber air bangsa Yahudi di Israel ke depan adalah air laut yang disuling. Karena danau ini diyakini pasti akan kering. Sisa air sedikit. Subhanallah. Bapak, Ya'juj dan Ma'juj ketika muncul, kata Rasulullah, yang paling pertama keluar nanti akan datangi sungai Danau Tiberias. Ada tersisa air sedikit mereka minum. Rame-rame. Ketika yang terakhir dari Ya'juj Ma'juj datang, udah kering habis. Nah yang sisa sedikit inilah yang Dajjal waktu keluar tersisa sedikit. Paham Bapak Ibu? Subhanallah. Sekarang Danau Tiberias sudah semakin menyusut. Dan ini tidak bisa dikarang-karang, gak bisa disebut-buat. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya terkejut sekali. Semoga Bapak ada nonton di televisi. Di YouTube juga ada. 4 hari yang lalu, di tengah ibu kota Yerusalem, ya, ada semacam bulatan di langit berupa awan. Dan bulatan itu mengeluarkan suara seperti suara trompet. Besar, Pak. Pong. Penduduk-penduduk Israel pada melihat, menatap, ada apa ini? Ini adalah sebuah fenomena alam. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita kembali kepada masalah Dajjal. Kita kembali tentang masalah Dajjal. Tanda ini sudah nyata. 3 tanda yang disebutkan sudah terjadi. Apakah Dajjal punya waktu tertentu akan munculnya? Wallahu alam. Yang jelas, BMKG dunia mengumumkan ada 3 tahun berturut-turut bumi akan mengalami kemarau panjang. 3 tanda juga sudah terjadi. Oke, ada satu lagi yang ingin saya sebutkan. Dan yang satu ini juga sebuah fenomena yang sangat menakjubkan. Nabi menyebutkan ada seorang lelaki nanti di hadis yang lain, sebuah seorang lelaki remaja yang dia tidak bisa ditundukkan oleh Dajjal dengan cara apapun, dia tidak mau tunduk kepada Dajjal. Sementara orang kalau jumpa dengan Dajjal, lama-lama akan sujud, hilang imannya atau dibunuh. Tapi laki-laki ini sama sekali dia tidak mau. Kemudian Dajjal berkata kepadanya, "Kenapa kamu tidak sujud kepada saya? Orang manusia banyak menuhankan saya." Kata remaja ini, "Tidak. Saya sudah baca dari Rasulullah, dari hadis Nabi, kamu adalah Dajjal. Haram bagi kami menyembah engkau." Maka Dajjal menjambak rambutnya dan membelah kepalanya dengan gergaji. Dibelah batok kepalanya itu dengan gergaji. Remaja ini pun menghembuskan nafas terakhirnya dengan mengucapkan La ilaha illallah. Dia terjatuh, badannya terbelah. Kata Rasulullah, Dajjal mengelilinginya satu kali keliling. Sambil mulutnya komat kamit membaca mantra-mantra tertentu. 1 kali keliling. Lalu Rasul berkata, Kum, bangkit kamu. Allah izinkan ketika itu, di depan orang banyak, remaja ini kembali bertaut tubuhnya. Kemudian dia bangkit kembali. Darah remaja tadi yang bergelimang di lantai, tetap masih bergelimang di lantai. Tubuhnya yang bersimbah darah, masih tetap bersimbah dengan darah. Tapi sudah bertemu kembali, seluruh tubuhnya utuh dan dia sudah berdiri dalam keadaan sehat walafiat. Dajjal berkata kepadanya, "Ayo sekarang sujud. Saya sudah buktikan di hadapan orang banyak dan kepada kamu. Kamu tadi saya bunuh, saya matikan. Sekarang kamu sudah saya hidupkan. Sekarang sujud, tumbah, sembah saya." Apa kata remaja ini? Apa kata remaja ini ketika disuruh sujud? "Sorry, Jal." Oke. Sorry bro. Malah dengan kejadian ini 100% sudah keyakinan saya. Kamu asli Dajjal. Karena telah digambarkan oleh Rasulullah, Dajjal akan membunuh seorang remaja lelaki yang tidak bisa ditaklukkannya dan tidak mau sujud kepadanya. Tapi setelah itu, remaja itu dihidupkannya. Namun, dia tidak akan mampu membunuh untuk kali kedua remaja tersebut. Dan tidak siapapun saja, manusia mana saja, selama-lamanya. Hai Dajjal, saya tidak akan sujud kepada kamu. Remaja ini mendakwahi orang dengan suara tinggi. Hai manusia, ketahuilah oleh kalian ini adalah Dajjal yang diceritakan oleh Rasulullah. Marah Dajjal bapak. Dajjal berusaha membunuhnya kali kedua dan memang hilang kemampuannya untuk membunuh kali kedua ini. Lalu Dajjal perintahkan bala tentaranya, cincang ini anak. Maka dia pun dibunuh rame-rame dan syahid. Kata Rasulullah, itulah syahid termulia di akhir zaman. Remaja ini meninggal. Remaja dalam ilmu sosial itu umurnya berapa menurut ilmu sosial? Hah? Remaja. Remaja. Ilmu sosial yang saya tanyakan, bukan menurut bapak. Belasan tahun, Pak. Ini baru remaja. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Berapa tahun? 6 tahun. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oke. Bapak Ibu, bukalah di YouTube sekarang. Silahkan saya katakan. Lihat tahun 2004, gempar televisi dunia Arab. Televisi dunia Arab. Yang saya nonton langsung, Pak, di Qatar TV. Saya nonton langsung. Dan masih ada sekarang di YouTube. Fenomena lahirnya seorang bayi laki-laki di Palestina. Di mana kelahiran bayi ini membuat gempar seluruh dunia Arab khususnya. Dan tokoh-tokoh masyarakat berani bersumpah demi Allah. Beberapa masyayikh yang di lokasi lahirnya bayi itu juga berani menyatakan sumpah. Dan bayi ini baru saja lahir sudah mengucapkan kalimat-kalimat tertentu dalam bahasa Arab yang fasih. Tapi hanya satu kali dia bicara. Setelah itu dia normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Apa kata bayi ini dalam bahasa Arab fusah? Ana rojulun. Saya qutuluni Dajjal. Wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Artinya apa? Ana. Saya. Rajulun adalah seorang lelaki. Saya qutuluni Dajjal. Yang nanti akan dibunuh oleh Dajjal. Wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Setelah dia membunuh saya, Dajjal tidak akan mampu membunuh saya kali kedua. Dan tidak pula ada seorang pun yang bisa dibunuh oleh Dajjal setelah itu. Abada selama-lamanya. Setelah mengucapkan ini kalimat, dia normal menjadi bayi-bayi pada umumnya. Oke? Tahun berapa tadi? 2004. Ini masih ada di YouTube sekarang. Pertanyaan kita. Seandainya kisah ini sahih, berita ini benar, maka waktu kemunculan Dajjal sudah sangat dekat. Sekarang 2016, 2004. Artinya si bayi laki-laki sekarang sudah mulai beranjak di remaja. Ya Allah, apakah sudah begitu dekat? Allahu a'lam. Ustaz, bisa jadi itu rekayasa. Bisa jadi itu semuanya bohong. Ini zaman penipuan. Supaya laris, supaya beritanya menjadi hangat. Dikarang-karang cerita ini. Betul Bapak Ibu? Setuju begitu? Setuju? Oke lah, kita anggap saja iya, mungkin saja itu tipuan. Tapi memang sudah diberitakan ya, asli diberitakan. Bisa jadi itu semuanya adalah tipuan, enggak apa-apa. Saya setuju adalah bisa jadi itu tipuan. Tapi siapa yang bisa ngarang-ngarang tentang ini? Hah? Siapa yang bisa ngarang-ngarang dan menutupi tentang mengeringnya Danau Tiberias? Siapa yang bisa mengarang-ngarang tidak lagi berbuahnya kebun kurma di Baisan? Siapa yang bisa ngarang-ngarang tidak lagi mengeluarkan air, mata air di? Mata air Zuhal. Masya Allah. Nggak ada. Kalau berita yang disampaikan oleh bayi Palestina ini benar, maka semakin menguatkan keyakinan kita. Dajjal udah sangat dekat, wahai hamba Allah, keluarnya. Apa persiapan bapak? Apa persiapan ibu? Apa? Orang yang imannya kuat, Amal solehnya sebelumnya banyak. Doanya bertuntun, bertubi-tubi ke langit mohon perlindungan. Hanya orang-orang macam inilah yang dijaga oleh Allah. Lalu pertanyakan diri, sudahkah amal kita cukup? Sudahkah iman kita kuat? Kalau belum, Bapak Ibu, maka bukan lagi waktu yang pas untuk bermain-main. Membuang-buang masa, bukan lagi masanya. Masih seperti yang lama gaya ibadah kita dan amalan kita. Bukan. Sudah terlambat sebenarnya. Ayo Bapak Ibu, sekarang banyakkan istighfar. Robah gaya cara hidup kita, cara beragama kita, amal kita yang selama ini masih loyo, masih lemes. Naikkan tegangannya. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, tentang Dajjal. Udah sangat-sangat dekat. Tayyib. La haula wala quwata illa billah. Dajjal berapa lama? Berapa lama setelah dia lepas, berapa lama dia ada di muka bumi? Oh ya, sebentar. Para pengikut Dajjal dirinci dalam kitab ini, ya, ada 9 kelompok pengikut Dajjal. Hah? Lihat di halaman 800-an, Bu, tentang masalah Dajjal, khusus tentang pengikut-pengikut Dajjal. Ya, seluruh orang Yahudi nanti akan menjadi pengikut-pengikut Dajjal. Seluruh orang munafik dari umat Nabi Muhammad akan menjadi pengikut Dajjal. Yang bela-bela Ahok sekarang gimana? Ya, kalau mereka enggak tobat, Dajjal muncul, pasti akan menjadi pengikut Dajjal. Seluruh orang Khawarij, Pak, yang mempunyai tabiat dan karakter kafir-kafirkan orang, menghalalkan darah kaum muslimin, ya. Seluruh orang Khawarij, maka dia juga akan menjadi pengikut Dajjal. Kelompok LGBT, kelakuan-kelakuan seks menyimpang yang minta dilegalkan oleh negara, maka mereka-mereka adalah para pengikut Dajjal. Jadi sekarang Allah munculkan satu persatu, Allah kasih lihat. Siapa-siapa orang-orang yang akan menjadi pengikut Dajjal. Dan wanita-wanita yang selama ini banyak sekali lemah agamanya, inilah para calon-calon pengikut Dajjal. Beruntung ibu dikasih Allah suami dapat hidayah dan ibu pun kebawa. Atau beruntunglah bapak yang punya istri kuat ke agama, bapak akhirnya kebawa. Alhamdulillah. Mau ikut dengarkan pengajian ini, Masya Allah. Udah makin dekat. Berubahlah Bapak Ibu yang kami muliakan. Ketika Dajjal keluar, jadi ada 9, tolong dibaca nanti di kitabnya, siapa-siapa saja orangnya, dan pastikan kita bukan termasuk di antaranya. Kemudian, cara selamat dari Dajjal itu ada 6, kata Rasulullah. 1, Nabi mengatakan, yang pertama, wajib di akhir zaman ini luruskan pemahaman tauhid kita. Luruskan pemahaman tauhid kita, akidah kita, benar-benar diluruskan. Samakan dengan pemahaman Nabi dan para sahabat. Jadi banyak belajar dalam masalah ini. Banyak lagi menimba ilmu dengan para alim ulama yang jujur. Mumpung ulamanya masih hidup sekarang. Yang kedua, merapatlah beragama ini, persiskan berislamnya dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Tok! Jangan nambah-nambah. Jangan menjadi ahli bid'ah. Ya? Merapatlah dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, larilah ke Mekah atau ke Madinah, kata Rasulullah. Jika kamu dengar Dajjal keluar, larilah kamu ke Mekah atau ke Madinah. Hanya 2 kota ini yang Dajjal tidak bisa masuk. Baik itu fisik Dajjal, baik itu bala tentara Dajjal, ataupun magic sihir Dajjal tidak akan bisa tembus Mekah dan Madinah. Masalahnya adalah, Ustaz, Mekah Madinah itu kan jauh, Ustaz. Teknologi udah enggak ada. Pesawat udah enggak ada, gimana cara kami lari? Sementara Dajjal akan nyampe enggak ke sini? Nyampe enggak? Cuma beberapa orang yang jawab. Laki-laki, bawa ibu-ibu kita, istri-istri kita, ya, istri-istri kita. Hah? Sebenarnya Bu, nggak usah dikomentari, berlalu saja Bu, ya. Bawa anak-anak gadis kita, bawa anak-anak perempuan, saudari perempuan kita, bawa masuk ke rumah. Diapain mereka dalam rumah? Kenapa harus diikat Bu? Kenapa, Bu? Iya, benar, Ibu. Ketika Dajjal itu sampai ke kota kita, ada dorongan yang sangat kuat pada orang-orang yang sedang goyang imannya. Saat itu untuk tertarik ingin keluar saja dari rumah. Ingin keluar seperti orang yang terhipnotis, mau keluar saja. Saat itulah Nabi mengatakan, ikat kakinya, ikat tangannya. Ya. Lalu di rumah itu bacakan surat Al-Kahfi. Nah, yang ditugaskan baca siapa berarti? Suami. Suami, betul. Ya enggak punya suami nih, ya Allah, janganlah. Nah, kalau yang enggak punya suami, solusinya adalah hafalkan dari sekarang dan rajinkan membacanya. Coba baca nanti hadisnya ya, yang rajin membacanya dan yang hafal, dia selancar membaca Al-Fatihah, insyaallah dia tidak akan mampu ditembus oleh sihirnya Dajjal. Ya, yang belum hafal siapa? Al-Kahfi, 10 ayat pertama. Yang belum hafal siapa? 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Yang belum hafal siapa? Maka sejak dari sekarang jadikan PR. Sehari, one day, one ayat. Hafalkan one day, one ayat. Ya, upayakan. Kalau nggak bisa satu kali duduk hafal 10 ayat, minimal satu hari satu ayat. Lancarkan, sehari itu rajinkan membacanya. Sampai lancar. Oke, yang keempat, cara selamat dari Dajjal. Yang keempat, yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintah. Yang keempat atau kelima? Yang keempat, baca sebelum assalamualaikum doa perlindungan dari Dajjal. Setiap sholat, khususnya sholat wajib, doa berikut ini. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Oke, baca. Yang kelima. Kalau kamu bertemu dengan Dajjal di tengah jalan, ya. Kalau kamu bertemu dengan Dajjal di tengah jalan, maka bacalah di depan Dajjal itu 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Atau 10 ayat terakhir. Dan jangan diputuskan bacaan itu. Terus, habis ulang balik. Sampai Dajjal memang betul tidak bisa melihat kita. Atau kalaupun dia melihat kita, dia tidak akan mampu menyakiti kita. Begitu ya. Ini langkah-langkah yang ditunjukkan Rasulullah bagaimana cara selamat dari Dajjal. Oke, tentang Dajjal ini berapa lama sih dia? Dia hanya 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu, dan Nabi Isa pun turun. Tanda besar kiamat yang ketiga. Azan? Kita pada maghrib masih terus? Oh, pada Isya. Bisa nggak kita tidak begitu membazirkan waktu maghrib Isya? Bisa nggak Bapak Ibu? Saya mohon. Jadi makannya jangan pakai lama. Habis sholat maghrib, kita makan. Habis makan langsung sekali. Jadi kita, dan Isya-nya kita tunda. Boleh? Mau nggak? Oke, bagus begitu. Jadi kalau bisa isyaknya kita tunda, atau oke, baik, saya setuju juga. Isyaknya kita berjamaah seperti biasa, kayak tadi, ya. Habis itu kita lanjutkan. Setuju Bapak Ibu? Jadi habis maghrib, makannya jangan pakai lama ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Baik, mari kita sudahi dulu sampai di sini. Astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.